السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul bersama di majelis ilmu ini di rumah Allah Subhanahu wa taala yang diberkati ini insyaallah taala. Duduk bersama untuk sebuah kajian yang saya yakin teramat penting untuk kita kaji bersama, khususnya saat ini di mana permasalahan yang akan kita kaji telah menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tengah masyarakat kita. Permasalahan yang saya maksud yaitu permasalahan seputar ruqyah. Sesungguhnya saya bukanlah seorang yang patut untuk mengangkat masalah ini, berbicara, mengupasnya di hadapan kaum muslimin. Namun kondisi dan keadaan masyarakat yang sedang dilanda demam ruqyah, begitu juga gencarnya publikasi seputar ruqyah baik di media-media cetak maupun media elektro seperti televisi, dan kurangnya informasi-informasi yang jelas, penanaman pemahaman yang benar seputar masalah ini. Kemudian muncul kesalahpahaman sebagian masyarakat seputar ruqyah ini, mendorong kita untuk mengangkat masalah ini agar khurafat-khurafat seputar masalah ini bisa dihapuskan, agar ruqyah syar'iyyah yang merupakan sunnatun thabitatun, yang merupakan sebuah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul diterapkan dengan benar sesuai dengan yang telah digariskan atau berada dalam bingkai syar'i. Ini yang mendorong sebenarnya kenapa saya ingin mengangkat masalah ini, ruqyah syar'iyyah, ruqyah antara sunnah dan bid'ah, atau meluruskan persepsi seputar masalah ruqyah. Bagaimana tidak kita terpanggil untuk mengangkat masalah ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebagian masyarakat, ada di antara masyarakat kita yang juga terjangkiti demam ruqyah karena kejahilan terhadap masalah ini, dan tidak ada tempat dia belajar, atau memang dia tidak tahu dan kurangnya informasi seputar masalah ini, sampai ada di antara masyarakat dikumpulkan keluarga lalu dibawakan air, dimasukkan ke dalam baskom, kemudian distelkan pakai tap kaset ruqyah. Sampai ada yang seperti itu. Kaset ruqyah, lalu setelah habis kaset ruqyah mereka bagi-bagi air tersebut. Mereka menganggap itu sama dengan air yang diruqyah oleh seseorang. Saya ingat timbul keyakinan. Saking gencarnya media massa membantu menyebarluaskan masalah ini, sampai-sampai tidak sedikit pula orang yang terpanggil untuk berkonsentrasi meruqyah. Padahal umumnya kebanyakan orang-orang yang terjun meruqyah di zaman sekarang, kita lihat adalah orang-orang yang baru saja belajar, baru saja mengarah kepada iltizam, yang kadang bacaan Al-Qur'annya pun belum tepat. Belum lagi ilmu-ilmu syar'i mereka yang dangkal, sehingga timbul berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan. Ijtihad-ijtihad. Peruqyah ini mengatakan, oh yang masuk ke jin ini jin perempuan ini. Oh di dalam tubuhnya ada jin berikutnya, keluar jin lagi, bapaknya jin, anaknya jin, dan berikutnya. Ada lagi peruqyah ketika datang seseorang untuk berobat, mengeluhkan, lalu ketika dibacakan tidak bereaksi apa-apa, dengan gampangnya dia mengatakan, Pak, jin yang mengganggu Bapak tidak berani ke sini, sehingga tidak ada reaksi. Subhanallah. Bagaimana dia bisa memastikan jin tersebut tidak datang ke situ? Ini masalah gaib. Tidak bisa seorang peruqyah pun yang bisa memastikan, karena jin kita tidak bisa bergaul dengannya. Kita tidak melihatnya. Semua itu hanya berdasarkan pengalaman, eksperimen-eksperimen, dan perkiraan belaka. Oleh karena itu tidak bisa dipastikan. Bisa jadi orang tersebut memang tidak sakit, sehingga tidak bereaksi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa begitu berani? Pak, Bapak ini jinnya tidak berani kesini, makanya tidak ada reaksi. Ataukah karena malu? Seandainya, oh malu dikatakan oleh orang, ternyata dibaca Al-Quran tidak apa-apa, tidak ampuh nih bacaannya. Subhanallah. Ini peristiwa-peristiwa yang seperti ini akhirnya membuat sebagian masyarakat kita dihantui oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Sebagian dari masyarakat mendapatkan air di depan pintunya ketakutan. Ah, ini ada apa? Sebagian masyarakat merasakan panas di punggungnya, khawatir pergi minta ruqyah. Kemarin datang minta ruqyah seseorang, Ustaz. Kenapa? Saya ada perasaan tiba-tiba takut mendadak saja. Merinding. Biasa, manusia itu hidup ada rasa takut dan ada rasa cemas, senang. Kadang-kadang ada seseorang itu merasa tidak ada apa-apa pada dirinya. Itu biasa. Tapi aneh, Ustaz. Cobalah berpikiran positif dahulu. Coba introspeksi diri. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang mengganggu atau problema-problema sebelum ini yang membuat emosi Anda tidak stabil, labil. Sehingga jiwa Anda tidak kokoh lagi, mudah goyah. Mungkin ada masalah-masalah yang Anda takuti. Ya memang beberapa waktu yang lalu, sahabat karib saya meninggal dunia. Sehingga saya sering memikirkan itu. Nah, banyak kasus, orang-orang yang meminta ruqyah umumnya bukanlah orang-orang yang betul-betul kena gangguan. Tetapi lebih cenderung orang-orang yang terkena was-was. Halusinasi, ilusi belaka. Dan itu umumnya. Hanya sedikit saja yang betul-betul kena gangguan jin, kena sihir, atau yang lain sebagainya. Pernah datang suami istri minta ruqyah. Lalu diruqyah oleh sebagian ikhwan-ikhwan. Mengamuk. Kemudian dia bertingkah, perempuan ini, ibu ini bertingkah seperti orang-orang kesurupan. Macam-macam disuruh baca Al-Quran, dia menangis. Ini aneh. Seperti ada tanda-tanda. Orang-orang yang kerasukan ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sampai dibacakan, sampai-sampai akhirnya dia mengamuk. Sampai bersilat. Bahkan memukul-mukul orang yang meruqyahnya. Sejam, dua jam, tidak reda-reda. Tidak ada bertambah baik. Jadi yang meruqyah pun sudah mulai capek. Akhirnya waktu itu saya katakan kepada sebagian ikhwan-ikhwan, berhenti meruqyah. Hentikan ruqyahnya. Orang ini tidak kena gangguan jin, tidak kena sihir, tidak kena guna-guna seperti yang dikatakan oleh suaminya. Tidak. Lalu kita adakan pendekatan secara psikologis. Kita ajak dia berdialog. Dan ternyata reda. Dari hasil dialog tersebut kita simpulkan kepada suaminya, kepada orang yang membawanya jauh-jauh, istri bapak ini bukan terkena apa-apa. Cuma terkena gangguan mental, depresi. cobalah bawa ke psikiater. Atau coba lihat apa sebenarnya permasalahan yang ada. Mungkin ada permasalahan yang tidak terselesaikan. Ternyata tidak percaya. Dibawa pulang, keesokannya dirukyah lagi. Begitu juga. Akhirnya malam berikutnya dia datang lagi, telepon. Ustaz tolonglah, ini sudah berapa hari kami di Pekanbaru belum pulang-pulang. Ini juga belum selesai. Oke. Bawa. Akhirnya diadakan pertemuan. Lalu saya bilang sama suaminya, Pak, tolong Bapak pergi dulu. Biarkan istri Bapak bersama kami di sini. Akhirnya suaminya pergi. Suaminya pergi, kemudian kami berdialog dengan istrinya tadi. Ketika itulah terungkap, setelah dialog yang panjang, si istrinya berbicara dengan bebas, tidak ada lagi tekanan-tekanan, keluarlah semua yang terpendam di dalam jiwanya. Sambil terisak-isak menangis, dia mengeluhkan sikap suaminya. Suami saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya mualaf. Saya baru masuk Islam. Saya berharap sebenarnya saya diajarkan, dibimbing kepada agama. Saya begini, begitu dan segala macam. Tapi saya dapatkan suami saya tidak seperti itu. Ah, ternyata permasalahan keluarga. Lalu tidak sanggup menahannya. Lalu menampakkan reaksinya sebagai tindak balas terhadap sikap suaminya. Seolah-olah dia orang yang kesurupan begini dan begitu. Selesai, istrinya suruh pergi, suaminya panggil. Oh ya Ustaz, begini begitu, istri saya tuh seperti ini, seperti ini. Padahal kami sudah 6 tahun dulu pacaran. Tidak ada yang seperti ini. Ini baru menikah 4 bulan saja sudah seperti ini. Allah. Wajar Pak. Dulu 6 tahun kalian pacaran, Anda semuanya pacaran, belum ada rasa tanggung jawab. Belum terbayang apa yang akan terjadi. Semuanya happy-happy aja, enak-enak, indah-indah, bahkan berusaha menyembunyikan kekurangan masing-masing. Tatkala antum semua Anda, suami istri sudah menikah, baru ada tanggung jawab. Ada masa depan. Ada rencana. Ada keinginan. Ada harapan. Ketika itulah nampak karakter masing-masing. Lalu muncul ketidakpuasan karena kurangnya ilmu, kurangnya kesabaran, kurangnya ketakwaan. Akhirnya menumpuk-menumpuk terjadi permasalahan seperti itu. Nah, malam itu tidak dirukyah, tidak apa-apa, didamaikan saja selesai. Di lain waktu datang lagi sepasang suami istri, sudah cukup lama menikah. Anaknya sudah besar. Apa keluhannya, Pak? Ini Ustaz, kami minta rukyah, kami sudah berobat ke beberapa orang paranormal, katanya istri saya ini mendapat guna-guna. Nah, begitulah sekarang. Setiap suami melihat yang aneh pada istrinya, sikapnya, atau istri melihat sikap yang aneh pada suaminya, langsung pikirannya negatif. Wah, ini dirukyah aja nih. Apa yang ibu keluhkan? Kepala saya sakit. Sudah semenjak 2 tahun ini, tidak tahan. Kalau sudah sakit itu saya kejang-kejang. Mata saya seakan keluar dan berair terus. Ibu, ketika kambuh sakit kepala ibu, berkeringat? Iya, berkeringat. Betul, Ustaz. Ibu punya teman dekat tempat ibu bercerita? Oh, tidak punya, Ustaz. Ah. Ibu suka kagetan orangnya? Oh, iya, Ustaz. Oh. Udah gini, Pak. Tolong Bapak pergi dulu, tinggalkan ibu bersama kami. Bapak bawa anak-anak dulu. Pergi suaminya. Ketika itu saya tanya, ibu, ibu mungkin punya masalah yang tidak terselesaikan. Mungkin saya bisa bantu. Enggak, saya datang ke sini minta rukyah aja kok, Ustaz. Iya, nanti kita rukyah. Tapi ceritakanlah dulu permasalahan. Saya tidak mungkin merukyah kecuali setelah kami betul-betul tahu apa duduk permasalahannya. Enggak, ya biasalah, masalah keluarga, masalah ini, itu, dan segala macam. Setiap orang hidup kan punya masalah. Dia menutupi permasalahannya. Akhirnya saya bercerita. Saya tidak tanya lagi, tapi saya menceritakan peristiwa-peristiwa lain. Di tengah cerita tersebut, tiba-tiba ibu tersebut menangis. Seolah-olah masalah tersebut seperti permasalahan dia. Kemudian dia baru bercerita. Iya Ustaz, sebenarnya saya ada masalah dan tidak ada tempat saya mengadu. Tidak ada tempat saya bercerita. Tidak ada tempat saya mengungkapkan permasalahan ini. Kalaupun saya bercerita, saya takut mempermalukan keluarga saya. Mempermalukan suami saya. Padahal dia sudah berobat ke dokter syaraf. Di awal bros dan segala macam. Tapi dia tetap menutup rahasianya tersebut. Akhirnya bercerita permasalahannya. Suaminya mengira dia diguna-guna. Oh, ini permasalahan rupanya. Tolong Ustaz jangan ceritakan kepada suami saya. Ya dia takut. Sebab selama ini dia ditekan. Kadang dia hamil tua pun ditendang oleh suaminya. Sehingga dia dihantui oleh ketakutan. Tidak apa-apa, Bu. Saya yang akan atur semuanya. Istrinya pergi, bapaknya lagi. Bapaknya akhirnya saya nasihati, kami nasihati dan kami damaikan. Dan alhamdulillah sepanjang ini masih tetap berkomunikasi dengan kita. Ada lagi yang datang, Ustaz. Saya ini sudah umur saya hampir 40 tahun. Mungkin di masa muda saya dulu begini, begitu dan segala macam. Tolonglah saya diruqyah. Mana tahu ada apa-apa pada diri saya. Subhanallah. Masyarakat kita akibat demam ruqyah ini akhirnya dihantui oleh ketakutan dan kecemasan. Jangan-jangan. Akhirnya memang sebuah ilusi atau halusinasi, khayalan, apabila terus tertanam bercokol di dalam jiwa seseorang, lalu diyakininya seolah-olah memang ada. Seolah dia melihat orang menangis di hadapannya, padahal itu tidak ada. Seolah dia melihat orang yang akan mencekiknya, padahal itu tidak ada. Ini was-was. Kalau tidak segera diobati, bahkan bisa menjadi gila. Saking ketakutannya masyarakat kita, lalu akhirnya diadakan ruqyah massal. Agar apa? Ya siapa tahu, kita juga kena sakit, ya saya cobalah hadir. Hadir ke sana, hadir ke sini, itu dan segala macam. Nah, lalu terjadi penyimpangan-penyimpangan yang lain. Berubahlah tujuannya. Akhirnya permasalahan ini sebagaimana dikatakan oleh seorang penulis. Innal mutatabbi lima ala ilaihil mu'alijuna fi hadzal asr yadzim bi anna al-amra qad kharaja an haddihi wa tajawaza katsir al-ahdaf an-nabilah as-samiyah allati syuri'at min ajliha ruqyah syar'iyyah. Barang siapa yang mengikuti dan mencermati fenomena ini yang terjadi belakangan, maka dia bisa memastikan bahwasanya kebanyakan orang-orang yang melakukan praktek ruqyah dan orang-orang yang minta diruqyah telah melampaui batas, keluar dari bingkai syar'i dan telah melangkahi tujuan-tujuan mulia yang karenanya disyariatkan ruqyah syar'iyyah. Sebagian memanfaatkan ruqyah syar'iyyah untuk mencari ketenaran, sebagian menjadikan ruqyah syar'iyyah sebagai jembatan atau tangga untuk mengeruk keuntungan. Ruqyah kantor sekian harganya. Rukiah rumah sekian harganya. Per botol air yang dirukiah sekian. Itu sekarang sudah muncul. Padahal rukiah syar'iyyah adalah ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah tidak boleh dijadikan jembatan atau tangga untuk mengeruk keuntungan dunia. Sampai seperti ini. Sampai ada bahkan yang menjual air. Ini air yang diruqyah secara intensif. Ini non-intensif. Ayatnya berbeda-beda mungkin. Nah, ini penyalahgunaan ruqyah. Subhanallah. Jadi, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu tidak lain disebabkan oleh kejahilan. Dan ketidakpahaman terhadap agama serta akidah yang benar. Pernah Al-Imam Sahal rahimahullahu ta'ala ditanyakan kepadanya, "Ata'rifu syai'an asyadda minal jahli?" Hai Imam, tahukah engkau satu perkara yang lebih dahsyat, lebih berbahaya dari kejahilan, kebodohan? Qal, "Na'am." Ya, saya tahu. "Al-jahlu bil jahli." Kebodohan terhadap kebodohan itu sendiri. Orang yang bodoh dan tidak mengerti kalau dirinya bodoh, itulah yang paling berbahaya. Orang yang tidak sadar kalau dia itu tidak paham, lalu mengaku dan menganggap dirinya paham. Memang sebagian kita akui niatnya baik. Ingin meruqyah, ingin membantu. Dan kita juga senang serta bangga kita lihat masyarakat kita kembali dan mengarah untuk berobat kepada Al-Quran. Itu suatu tanda positif, kita sambut. Tetapi kita tidak mengingkari dampak-dampak negatif yang tidak diiringi oleh ilmu tadi. Dengan mengarahnya masyarakat kepada ruqyah, berobat dengan Al-Quran, maka dengan sendirinya mereka mulai mengenal Al-Quran. Dan dengan sendirinya mereka mulai meninggalkan perdukunan yang jelas-jelas kesyirikan. Tetapi sisi lain, dampak negatif karena tidak diiringi dengan pengetahuan, ilmu, akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bahkan sebagian juga paranormal itu sudah mulai pula memakai nama ruqyah. Beberapa waktu yang lalu datang orang jauh-jauh minta ruqyah dari Bukit Tinggi. Lalu dia bercerita sudah pernah diruqyah juga. Di mana? Di Payakumbuh. Bagaimana diruqyah? Oh ya, pokoknya dibaca-bacakan ustaz. Dia ustaz juga. Dibaca-bacakannya, di air dikasihnya sama kami. Terus apa lagi yang dikasih? Kami dikasih ayat-ayat Nabi Daud. Hah? Ayat-ayat zaman Nabi Daud? Pak, kita ini umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Daud. Kok ayat-ayat Nabi Daud yang diberi? Ya bagaimana ayatnya? Pokoknya tulis-tulis Arab lah ustaz, disuruhnya tempel di rumah, pintu ini, di pintu ini, dan segala macam. La haula wala. Itu jimat. Itu tamaim. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man allaqa tamimatan fala atamallahu alaihi. Barang siapa yang menggantung-gantungkan tangkal jimat, tamimah, Allah tidak akan sempurnakan dia. Di dalam ayat lain, innamat tamaim wa tiwala warruqa syirkun. Di dalam hadis lain, sesungguhnya jimat-jimat, tangkal, tiwala, tiwala ini sejenis tanam ke dalam ini, ke dalam wajah, susu, warruqa, dan sebagian dari ruqyah itu adalah syirik. Nah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk sahabat yang sakit dan di lengannya ada tangkal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Mahadhi? Apa ini wahai sahabatku? Minal wahina," kata beliau. "Ini adalah tangkal yang menjagaku dari kelemahan atau untuk menolak bala, menjaga diriku dari penyakit." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Anzi'ha." Lepaskan dia. "Fa innaha la taziduka illa wahna." Sesungguhnya ini hanya menambahmu atau membuatmu semakin lemah. "Wa immitta wa hiya alaik, ma aflahta abada." Dan jika engkau mati, tangkal tersebut masih ada pada dirimu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena kejahilan, ketidakpahaman. Lalu orang tersebut pun mengaku, "Saya juga meruqyah." Akhirnya terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah tadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuki inti kajian kita. Ini sekedar mukaddimah untuk menjelaskan sebab kenapa saya berkeinginan mengangkat masalah ini. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan ruqyah? Ruqyah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita adalah bacaan-bacaan atau jampi-jampi, mantra-mantra bahasa kitanya, yang dibacakan kepada orang-orang yang sakit. Baik sakit karena sihir, sakit karena gangguan jin, sakit karena ain, ain mata jahat, sakit karena sengatan hewan-hewan berbisa, atau lain sebagainya yang umumnya digunakan untuk sakit-sakit non medis. Ini ruqyah. Ini yang dimaksud dengan ruqyah. Dan definisi ini, pengertian ini masih umum, mencakup berbagai macam bentuk bacaan, jampi-jampi, mantra, apa saja yang dibaca itu sebenarnya termasuk ruqyah. Oleh karena itulah ruqyah itu terbagi dua, ruqyah syar'iyyah, kemudian ruqyah bid'iyah atau syirkiyah. Yang pertama ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah yaitu ruqyah-ruqyah yang berada dalam bingkai syar'i, atau ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh para sahabat serta ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ini ruqyah syar'iyyah yang terpenuhi padanya syarat-syarat ruqyah syar'iyyah. Nanti kita jelaskan satu persatu apa saja syarat-syarat ruqyah sehingga bisa dikatakan ruqyah syar'iyyah. Kemudian yang kedua, ruqyah bid'iyah atau ruqyah syirkiyah. Ruqyah bacaan-bacaan yang terkandung di dalamnya seruan kepada makhluk-makhluk lain seperti jin. Atau ruqyah yang pada prakteknya ada praktek-praktek yang melanggar ketentuan-ketentuan syar'i, sehingga dalam bentuk-bentuk bid'ah atau ada pelanggaran-pelanggaran syar'iyah di situ. Seperti meruqyah dengan gerakan-gerakan tertentu. Dia katanya meruqyah, tapi ini metode-metode yang menyerupai metode-metode jahiliyah, metode-metode dukun yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau meruqyah dengan bantuan alat-alat tertentu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan penyakitnya atau ruqyah tersebut. Dipotong jeruk atau ini itu dan segala macam. Atau praktek-praktek yang terkandung di situ, perbuatan-perbuatan yang haram seperti berkhalwat dengan wanita yang diruqyah tanpa ada mahram. Berduaan dengan wanita yang meruqyah tanpa ada mahram. Atau memegang wanita yang non mahram tadi seenaknya saja. Sebagian peruqyah memang kita lihat dan kita saksikan, enak saja dia megang-megang ngurut-ngurut kaki perempuan itu, dia meruqyah, diurut-urut juga, dipencet-pencet juga. Ini fitnah, melanggar ketentuan syar'i. Jika memang tidak ada darurat di situ, jika memang tidak diperlukan betul, maka tidak boleh. Oleh karenanya jangan meruqyah kecuali kalau ada mahram di sana, mahram perempuan tersebut. Jangan meruqyah kecuali kondisinya, suasananya betul-betul mengizinkan untuk itu. Kecuali kalau memang terpaksa benar. Jika tidak, akan terjadi fitnah-fitnah besar. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa, juz 19 halaman 60. Wala yusra'ur ruqya bima la yu'rafu ma'nahu la siyama in kana fihi syirkun fa inna dhalika muharramun wa 'ammatu ma yaquluhu ahlul azaimi fihi syirkun wa qad yaqra'una min asyirki wa fil istishfa'i bima syara'ahu Allah wa rasuluhu ma yughni 'an asyirki wa ahlihi. Kata beliau, dan tidak disyariatkan ruqyah-ruqyah, bacaan-bacaan dengan sesuatu yang tidak dipahami maknanya. Oleh karena itu seorang peruqyah hendaknya menghindari keraguan-raguan. Jangan membaca pelan-pelan. Sebab itu menimbulkan kecurigaan dan keraguan. Bisa-bisa yang dibacanya sesuatu yang tidak dipahami. Kata-kata yang aneh. Oleh karena itu dibaca biar terdengar. Karena ruqyah bukan hanya sekedar ruqyah, tetapi juga dakwah dan pengajaran. Orang yang meruqyah dan orang yang hadir ketika itu mendengarkan bacaan Al-Quran mendapat pahala. Dan mengetahui bagaimana doa-doa yang syar'i. Sehingga mereka belajar. Bukan hanya untuk peruqyah. Nah, sebagian orang meruqyah, kalau pas ayat dijelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat tidak jelas lagi. Entah apa yang dibacanya. Entah apa yang dibaca. Ini menimbulkan keraguan. Tidak disyariatkan ruqyah kecuali dengan sesuatu yang dipahami maknanya, kata beliau. La siyama in kana fihi syirkun. Apalagi kalau seandainya di dalam ruqyah tersebut terkandung kesyirikan. Fa inna dzalika muharramun. Sesungguhnya itu adalah haram. Wa amatu ma yaqulu ahlul adzaimi fihi syirkun. Dan umumnya yang dibacakan oleh ahli-ahli mantra itu kebanyakan syirik. Bahkan mereka memang membaca perkara-perkara yang syirik. Wa fil istishfa, dan dengan berobat. Berobat dan berobat. Bima syara'ahu Allah, dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Telah mencukupkan dari kesyirikan. Cukup bagi kita, tidak perlu lagi kita mengambil dari hal-hal yang mengandung syirik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ruqyah tersebut terbagi dua, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, "A'ridu 'alayya ruqyakum." Perlihatkan kepada saya ruqyah-ruqyah kalian. Hadapkan mana ruqyah-ruqyah yang kalian baca. "Fama kana fiha minasyirki." Apa-apa yang di situ terkandung syirik, maka jangan gunakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya boleh jika di situ tidak terkandung kesyirikan. Wa qala al-Imam As-Suyuti, berkata Imam As-Suyuti. Kenapa saya bawakan secara khusus Imam As-Suyuti? Karena di tengah masyarakat ada sebuah kitab yang dinisbatkan kepada Imam As-Suyuti, padahal itu tidak benar. Karena kitab tersebut penuh dengan jimat-jimat, penuh dengan jampi-jampi dan mantra-mantra yang menyuruh jin-jin serta kesyirikan. Tetapi buku kitab tersebut tersebar di pesantren-pesantren dan sebagian ustaz-ustaz. Kitab tersebut Ar-Rahmah judulnya, atau Al-Hidayah antara itu. Saya beberapa waktu yang lalu sempat berada di tangan saya kitab tersebut, yang kata orang yang memberikan kepada saya, dia dapat dari salah seorang buya pondok pesantren kitab tersebut. Dan memang ditulis di situ dari Imam As-Suyuti, pengarangnya Imam As-Suyuti. Tetapi para ulama-ulama ahli tahqiq, para peneliti, ulama-ulama kritikus telah meneliti keabsahan kitab tersebut, ternyata bukan karangan Imam As-Suyuti, tetapi karangan orang-orang yang kemudian memalsukan atas nama Imam As-Suyuti. Karena seluruh tulisan-tulisan Imam As-Suyuti terkenal. Imam As-Suyuti seorang yang berpegang teguh dengan sunnah nabawiyah, yang jauh dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Bahkan hadirin bisa membeli buku yang sudah terjemahkan karya Imam As-Suyuti, yang buku aslinya, kitab aslinya berjudul Al-Amru Bil-Ittiba' Wan-Nahyu Anil-Ibtida'. Itu sudah ada terjemahannya di pasaran. Perintah untuk mengikuti sunnah dan larangan dari berbuat bid'ah. Tapi kitab tersebut tersebar, tidak jelas siapa yang menelitinya, siapa yang mentahkiknya. Nah, ini perkataan Imam As-Suyuti yang jauh sekali berbeda dengan isi kitab tersebut. Berkata Imam As-Suyuti sebagaimana di dalam kitab Fathul Majid. وقد اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط. Kata beliau, ulama telah sepakat, ijma. Jadi telah ada konsensus ulama kita tentang bolehnya ruqyah apabila terpenuhi tiga syarat, kata Imam As-Suyuti. Pertama, an takuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi. Hendaklah ruqyah tersebut, bacaannya tersebut dengan kalamullah, ayat-ayat Al-Quran, atau dengan nama-namanya, asma'nya, atau dengan sifat-sifatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami telah turunkan dari Al-Quran tersebut apa yang bisa menjadi obat penawar. Yang kedua, an takuna ruqya bil lisanil arabi wa ma yu'rafu ma'nahu. Hendaklah ruqyah tersebut dengan bahasa Arab atau dengan sesuatu yang dipahami maknanya. Boleh bahasa Indonesia silakan, tapi dipahami makna maknanya. Misalnya kita memang meruqyah diri kita sendiri atau siapapun silakan. Ya Allah, anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. La syifa'a illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau misalnya. Ya Allah, engkau maha perkasa, maha berkuasa atas segala sesuatu. Hanya engkau yang bisa mengangkat kesusahan ini, maka angkatlah kesusahan ini. Misalnya, itu misalnya. Itu tidak apa-apa karena dipahami makna maknanya. Tetapi afdolnya adalah dengan bahasa bahasa Arab. Yang ketiga, an ya'taqid anna ar-ruqya la tu'athiru bi dzatiha bal bi taqdirillah ta'ala. Hendaklah orang yang meruqyah ataupun yang diruqyah berkeyakinan bahwasanya ruqyah tersebut tidak bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, tetapi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan ruqyah hanya yang bermanfaat. Oleh karena itu seorang peruqyah, sebelum dia memulai ruqyah, hendaklah dia memberikan pengajaran dahulu, memberi nasihat, berdakwah, mengajak orang tersebut kepada tauhid, menanamkan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak bergantung hatta walaupun kepada peruqyah. Jika tidak, maka orang tersebut akan bergantung kepada peruqyah, akan timbul keyakinan-keyakinan yang aneh. Kita tanamkan keyakinan seperti itu saja, bisa juga muncul keyakinan yang tidak-tidak. Karena suatu ketika seseorang datang kepada kami minta ruqyah, lalu tidak diruqyah, cuma diberi nasihat-nasihat, dan dari nasihat-nasihat tersebut, dari diskusi, dialog itu, kita akhirnya kami bisa menyimpulkan apa permasalahan dia. Jadi kami tidak perlu diruqyah itu Pak Ustadz. Enggak. Sebenarnya permasalahan Bapak tidak perlu diruqyah. Permasalahannya ini cukup begini, begini, begini, begini. Dia nasihati. Pulang dari sana dia bercerita kepada yang lainnya, sampai ke telinga kami, kepada kawan-kawan yang lain, ternyata belum. Ustaz itu punya pandangan batin. Tahu dia tidak perlu diruqyah. Belum apa-apa tahu dia sakitnya. La haula wala quwwata illa billah. Timbul keyakinan-keyakinan yang aneh, pandangan batin yang bagaimana? Bahkan pernah suatu ketika salah seorang yang sakit jadi mengundang kita untuk datang karena dia memang tidak bisa pergi, lalu kami datang ke rumahnya. Tapi tidak juga diruqyah karena ternyata permasalahannya bukan permasalahan ruqyah. Jadi keluhannya hubungan mereka antara suami dan istri ini terganggu. Jadi kata sebagian dukun ini diikat, diganggu oleh orang-orang yang tidak suka. Tolonglah Ustaz. Akhirnya kita jelaskan. Kemudian setelah berbicara dengan sang istri, positif insya Allah dia tidak apa-apa sebenarnya. Akhirnya setelah tidak jadi diruqyah dia juga, Ustaz ya tidak apa-apa lah tidak diruqyah, tapi tolonglah tengok-tengok rumah kami ini. Tolong ditengokkan. Apanya yang kami tengok Pak? Ya sudah insya Allah gak ada apa-apa, rumah bapak bagus, gak ada gambar-gambar, gak ada patung-patung, ini sudah bagus ini. Insya Allah tinggal bapak hidupkan dengan sholat, dengan baca-bacaan suci Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar di rumah ini, insya Allah akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang memaksa, anaknya sakit asma, dipaksa juga, tolong angkat penyakitnya Ustaz, angkat. Kami tidak bisa yang seperti itu Ustaz, itu kerjanya para dukun biasanya. Kalau mau angkat penyakitnya pergi ke dokter. Bawa ke dokter, berobat yang benar. Sebab Allah memerintahkan kita untuk mencari kesembuhan, tetapi melalui sebab-musabab yang telah diajarkan. Nah sebab-musabab itu ada dua, sebab syar'iyah dan sebab kauniyah. Sebab syar'iyah, sebab syar'iyah yaitu asbab, sebab-sebab kesembuhan yang memang ada keterangan secara syar'i, seperti ruqyah ini atau obat-obatan, dedaunan, tumbuh-tumbuhan yang ada keterangan syar'i. Bisa bermanfaat, itu dinamakan sebab-sebab syar'i. Ada sebab-sebab kauniyah, alamiah. Sebab-sebab kauniyah ini, sebab-sebab alamiah ini yang bisa dibuktikan secara ilmiah, terbukti ada kaitannya dengan penyakit tersebut. Nah inilah obat-obat tradisional atau obat-obat medis yang diolah juga sebenarnya dari obat-obat tradisional itu sebenarnya. Cuma lebih canggih saja. Nah ini ada kaitannya dengan penyakit tersebut dan terbukti bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini sebab-sebabnya. Adapun di luar sebab ini, dua sebab ini perlu ada dalil-dalil kuat. Jika tidak ada, kita mendahului Allah Subhanahu wa taala yang hanya menjadikan dua sebab ini bagi kesembuhan kita atau sebab-sebab yang lainnya. Sebab syar'iyah dan sebab kauniyah. Jadi tadi baru ada tiga syarat, kita ulang lagi dari Imam As-Suyuti. Tetapi sebenarnya ada beberapa syarat penting lagi, kita sebutkan satu persatu syarat ruqyah yang dibolehkan secara syar'i. Tadi hendaklah dengan kalamullah yang pertama, atau dengan asma dan sifatnya, atau dengan zikir-zikir syar'i, itu sama. Kedua, hendaklah dengan bahasa Arab kecuali jika tidak memungkinkan, tapi harus yang dipahami maknanya. Ketiga, tidak boleh bergantung kepada ruqyah tadi, tapi harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ruqyah tidak boleh mengandung seruan-seruan kepada selain Allah. Ruqyah tidak boleh mengandung seruan-seruan atau doa kepada selain Allah. Yang kelima, ruqyah tidak boleh mengandung ungkapan-ungkapan yang haram seperti celaan, cacian, dan makian. Celaan, cacian, dan makian. Yang ketujuh, ruqyah tidak boleh dilakukan dengan bentuk yang diharamkan, seperti yang dilakukan oleh sebagian peruqyah. Misalnya dengan sengaja meruqyah orang yang sedang dalam keadaan haid, nifas, atau dalam keadaan tidak suci. Padahal dia tahu dengan sengaja dia meruqyahnya. Atau meruqyah di kuburan misalnya. Atau meruqyah dengan gerakan-gerakan seperti yang saya sebutkan, tata cara yang menimbulkan keraguan-raguan. Ini tidak boleh. Ini syarat-syarat ruqyah. Sekarang syarat-syarat peruqyah. Ini juga penting. Syarat-syarat peruqyah agar kita tahu siapa sebenarnya orang yang boleh meruqyah. Dan kepada siapa kita seharusnya datang untuk minta ruqyah kalau memang perlu diruqyah. Jadi syarat yang pertama, syarat-syarat yang terkait dengan pribadi perukyah tadi. Syarat-syarat yang terkait dengan pribadi perukyah, orang yang merukyah tadi. Seorang perukyah hendaklah memiliki ilmu. Hendaklah memiliki ilmu. Dan ilmu di sini ada dua macam. Yang pertama, ilmu syar'i. Ilmu syar'i di sini bukan maksudnya seorang perukiah harus menjadi seorang yang alim, seorang ahli fikih, faham ilmu tafsir, faham ilmu hadis, faham ilmu ini, itu, dan segala macamnya. Bukan, bukan itu maksud kita. Sebab kalau itu, hanya segelintir orang yang akan mampu dan bisa merukiah. Tidak. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu aqidah. Aqidah yang benar. Aqidah sahihah. Kemudian juga ilmu tentang seluk beluk ruqyah tadi. Ilmu tentang seluk beluk kehidupan jin dan tipu daya syaitan yang dia pelajari dengan cara yang benar dan dari narasumber yang benar. Karena ilmu ini yang akan menjaganya. Ilmu ini yang akan membentengi dirinya. Ilmu ini yang membuatnya terus seimbang, berada di atas rel yang benar dan tetap berada dalam bingkai syar'i, tidak melenceng. Apa yang banyak terjadi di lapangan? Fatwa-fatwa yang tidak berdasar, prasangka dan praduga, sikap-sikap yang bertentangan dengan syar'i, tidak lain dan tidak bukan karena dangkalnya ilmu akidah yang benar tadi. Karena dangkalnya ilmu akidah. Dan satu hal yang perlu diketahui lagi, seorang perukyah sebenarnya adalah seorang da'i sebelum dia merukyah. Jadi dia wajib memahami akidah yang benar. Dia harus tahu hakikat tauhid. Dan dia harus memahami hakikat kesyirikan dan bentuk-bentuknya, agar dia tidak terjerumus kepada kesyirikan. Bahkan dengan ilmu inilah, dia bisa selamat dari tipu daya syaitan. Syaitan itu licik sekali. Pintar sekali. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menceritakan tentang dialog antara gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan salah satu jin yang merasuki seseorang. Ketika diperintahkan untuk keluar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lalu jin tersebut mengatakan, "Saya tidak mau keluar. Saya mencintai orang ini." Jin perempuan. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi dia tidak mencintaimu. Kamu harus keluar. Lalu katanya, saya tidak keluar, saya mau pergi haji bersamanya, tapi dia tidak mau haji sama kamu. Akhirnya dia mau keluar, ya saya mau keluar, saya keluar. Kata dia, baiklah, saya keluar karena menghormatimu ya Syekh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena kearifannya, kebijakannya, dan ilmunya, dia terjaga. Dia tidak langsung memerintahkan jin tersebut keluar. Tatkala sang jin mengatakan, baiklah Syekh, saya keluar karena menghormatimu. Tidak, kamu keluar bukan karena menghormati saya, tetapi ta'atan lillah, karena mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang tidak tanggap, ini pintu daya syaitan. Ketika seseorang mengiyakan, oke, silakan keluar, syaitan mendapat pintu. Kita jatuh kepada kesombongan. Berarti dia keluar karena syirik. Karena taat kepada, karena kita. Kalau seseorang tidak hati-hati, itu tipu daya syaitan. Bahkan terkadang jin tersebut ada yang mengatakan, ya saya keluar tapi saya masuk ke tubuh anda, kepada perukyah. Jangan salah kaprah, sebagian perukyah ada yang mengatakan, oh kamu tidak akan mungkin masuk kepada saya, kamu tidak akan sanggup. Itu sombong, kibir. Jangan, hati-hati, itu pintu daya syaitan. Salah seorang tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Baghdad, salah satu kisah terkenal yang terjadi pada beliau yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Suatu hari beliau dalam perjalanan lalu kehabisan bekal minum, kehabisan bekal makanan dan minuman, sehingga kerongkongannya kering, haus. Lalu dia berbaring, sudah tidak ada lagi, dia hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tiba-tiba, kata beliau, tiba-tiba awan bergerak menutupi saya di atasnya. Kemudian angin bertiup dan kerongkongannya kembali basah. Lalu terdengarlah suara, "Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu." Dia mengaku Tuhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang ulama. Dia tahu siapapun bisa mengaku Tuhan. Fir'aun pun bisa mengaku Tuhan. Iblis pun bisa mengaku Tuhan. Tetapi tidak ada yang bisa mengaku Allah. Lalu ditanyanya, "Apakah engkau Allah yang tidak ada Tuhan selainnya?" Tidak berani menjawabnya. Iblis pun tidak akan berani mengaku kalau dia Allah. Tuhan banyak yang disembah selain Allah. Tetapi Allah yang diibadati satu-satunya hanya satu. Terdiam. Lalu dia berkata lagi, "Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Mulai hari ini, aku halalkan semua perkara-perkara yang haram. Aku halalkan semua perkara-perkara yang haram." Lalu Abdul Qadir berlindung kepada Allah dari syaitan dan mengatakan, "Engkau sesungguhnya adalah syaitan yang terkutuk dan pendusta." Lalu pecahlah awan tersebut dan hilang. Ketika ditanyakan oleh murid-muridnya, "Bagaimana imam, engkau tahu bahwa itu syaitan?" "Saya tahu karena dia mengatakan, mulai hari ini aku halalkan apa yang diharamkan." Itu mustahil. Karena agama Islam telah sempurna. Rasulullah telah menyampaikan agama ini dengan sempurna. Tidak ada lagi wahyu setelah Rasulullah. Bagaimana dia mengatakan, "Aku halalkan seluruh yang haram"? Itu adalah sebuah kedustaan. Apa yang membuat dia bisa terjaga? Ilmunya. Syaitan memiliki tipu daya yang luar biasa. Licik. Kalau syaitan tidak bisa menyesatkan manusia dengan kesyirikan, dia menyesatkan dengan jalan bid'ah. Kalau dia tidak bisa menyesatkan dengan bid'ah, dia menyesatkan dengan dosa besar. Kalau dia tidak bisa menyesatkan dengan dosa besar, dia sesatkan dengan dosa kecil. Kalau dia tidak bisa dengan dosa kecil, dia sesatkan dengan perkara-perkara mubah, tetapi melalaikan. Kalau tidak bisa juga dengan perkara-perkara mubah yang melalaikan, disibukkannya orang tadi dengan mengamalkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, tapi tidak ada landasannya. Kalau tidak bisa juga dengan itu, dia masuk berikutnya. Maka dia cari cara lain menghasut musuh-musuh orang tersebut untuk menyiksa dan menyakitinya. Tahapan-tahapan syaitan, iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi banyak sekali caranya. "Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin," kata Allah. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan itu, karena sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi ilmu syar'i. Ini faedah yang pertama dari ilmu syar'i. Faedah yang kedua, menjaganya terjerumus dalam perbuatan bid'ah, sehingga dia berjalan di atas kaedah-kaedah syar'iyah. Karena ruqyah menurut sebagian besar ulama adalah ibadah tauqifiyah. Ibadah tauqifiyah yang baku, yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga faedahnya, dengan ilmu syar'i dia bisa mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan yang tidak menimbulkan dampak-dampak yang buruk, baik bagi dia maupun bagi orang yang diobatinya atau diruqyahnya. Kemudian yang terakhir, dengan ilmu syar'i, pemahaman ilmu syar'i yang benar membuat seorang peruqyah mampu dan sanggup untuk rujuk dari kesalahan dan beristighfar. Tidak malu dia mengakui kesalahan dia. Lihatlah yang saya ceritakan tadi. Ketika orang datang minta ruqyah lalu tidak bereaksi, dia dengan beraninya mengatakan, "Pak, bapak ini jinnya tidak berani datang ke sini." Kalau dia betul-betul memiliki ilmu syar'i dan rasa takut, dia akan mengatakan, "Sejauh ini memang kami tidak melihat reaksinya. Mungkin bapak tidak apa-apa atau begini segala macam." Tidak mau memastikan, dia tidak malu untuk mengatakan seperti itu. Karena kesembuhan dari Allah, bukan peruqyah menyembuhkan. Ada yang sembuh diobati dan ada yang tidak. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Oleh karena itu tidak perlu malu kalau seandainya orang yang diruqyah tidak sembuh. Mungkin belum sembuh hari itu, berikutnya diruqyah juga bisa sembuh. Mungkin tidak cara dengan itu, cara dengan yang lain. Mungkin diruqyah dengan orang lain bisa sembuh, bukan dengan kita. Karena ruqyah juga merupakan doa. Dan doa itu ada penghalang-penghalangnya. Ada sebab-sebab doa itu tidak dikabulkan. Nah, ilmu syar'i membuat seorang peruqyah tidak malu untuk mengatakan tidak bisa. Tidak malu untuk mengatakan dia salah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasakan betul ruqyah adalah sebuah amanah, ruqyah adalah sebuah tanggung jawab. Berkata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Asy-Syeikh, "Wa min sifatir raqi," dan di antara sifat-sifat seorang peruqyah, "an yakuna dha ilmin wal maqsud bil ilmi al ilmul mufid," hendaklah dia memiliki ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini ilmu yang bermanfaat. Yakni yaitu an yakuna dha ilmin bi anna ruqyah mashru'a bil Qur'an wa bima thabata fi sunnah min ad'iyah, yaitu ilmu tentang bahwasanya ruqyah itu disyariatkan dengan Al-Qur'an dan dengan sunnah-sunnah sahihah atau doa-doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma idza kana dha jahlin, adapun kalau dia itu seorang yang jahil, yang tidak berilmu, wa laysa min ahli al-ilmi, dan dia bukan pula ahlul ilmi, wa laysa indahu taharril liruqyah syar'iyyah, dan tidak tampak pada dirinya komitmen ya konsisten terhadap ruqyah syar'iyyah, wa ma yutrak wa ma yu'khadh, apa yang perlu ditinggalkan dan apa yang perlu diambil, fa inna hadha min alamati adamil ihsan fi ruqyah, ini adalah salah satu tanda-tanda orang ini tidak layak meruqyah. Wa hadza la yusmah lahu an yurqi, dan ini tidak diizinkan baginya untuk meruqyah, wala yumakkan min dzalik, jangan dibiarkan dia meruqyah. Suatu ketika salah seorang ikhwan menyampaikan kepada saya, berjanji, "Ustaz, ada orang yang minta diruqyah, minta tolong, bisa enggak Ustaz datang besok?" "Insyaallah bisa, enggak apa-apa, besok ada waktu kosong." Besoknya enggak jadi. Saya tanya, "Kenapa enggak jadi?" Rupanya malam itu ada orang lain yang datang meruqyah. Tetapi ketika diruqyah olehnya, si pasien itu kesakitan dan merasa tersiksa. Padahal dia sudah bilang, "Tolong jangan diruqyah lagi saya, ini saya, ini saya." Tapi masih juga dipencet-pencet, digosok-gosok dia segala macam, seolah-olah, "Ah ini nih jinnya ngaku-ngaku ini." Setelah masih juga dipaksa sehingga dia kesakitan, dan orang tuanya pun tidak tega. Besoknya orang tuanya tidak mau lagi. Akhirnya udah mau dibawa ke dukun aja lagi. Bahkan ada yang sampai biru-biru, memar-memar, menghitam, kena pukulan, karena dipegang, karena diikat, dan segala macamnya. La haula wala quwwata. Kita khawatir, ini malah akan menimbulkan dampak yang tidak baik, image yang buruk di masyarakat terhadap para peruqyah. Kemudian, yang berikutnya, ilmu yang perlu juga dimiliki, ilmu syar'i masih termasuk dalam kategori ilmu syar'i tadi, yaitu ilmu tentang Al-Quran, bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Karena para ulama sepakat wajib setiap individu muslim yang membaca Al-Quran wajib membacanya dengan tajwid, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muzammil, "Warattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Quran tersebut dengan tartil, dengan tajwid. Wajib hukumnya membaca dengan tajwid. Dan kita tahu kalau tajwid tersebut fardu ain bagi seorang muslim, adapun tafsirnya itu fardu kifayah. Nah, seorang peruqyah bukan tafsirnya yang diperlukan. Kalau dia bisa itu alhamdulillah afdal, tetapi yang pertama wajib dia pelajari tentang bacaan Al-Qur'an. Kadang seorang peruqyah membaca tak kemana-mana panjang pendeknya. Ini merubah maknanya. Wajar kalau seandainya tidak terasa faedah dan manfaatnya. Selain itu, orang-orang yang mendengarkan bisa belajar bagaimana bacaan Al-Quran yang benar. Baca dengan tartil, dengan bacaan yang bagus, dengan ikhlas, penuh kekhusyukan. Ini insya Allah akan bisa memberikan manfaat yang baik. Di dalam sebuah kitab yang berjudul dalam bahasa Arab, judulnya Mahlan Ayyuhar Ruqah, Sabar Wahai Para Peruqyah, judul bukunya. Sabar Wahai Para Peruqyah. Penulisnya Profesor Ali Muhammad Yasin mengatakan, "Wa mimma yanbaghi 'ala al-mu'aliji birruqyah syar'iyyah mura'atuhu al-qira'ah as-sahihah lil ayatil Qur'aniyah." Dan di antara perkara yang seyogyanya diperhatikan oleh seorang peruqyah yaitu membaca atau bacaan yang benar terhadap ayat-ayat Al-Quran. Muraiyan ahkamat tajwid, menjaga hukum-hukum tajwid. Min tajannubil lahnil jali al-mukhil bil ma'na wa ma yukhillu bi qira'atihi, dan menjauhkan dirinya dari kekeliruan-kekeliruan yang bisa merusak makna ataupun bacaannya. Jadi bukan sembarang, bukan sembarang. Bagaimana makhraj hurufnya diperhatikan, panjang pendeknya ya. Waqafnya juga itu juga harus diperhatikan. Kemudian juga dia tahu mana ayat-ayat. Secara umum seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah obat. Tetapi ada ayat-ayat yang memang biasa digunakan oleh Rasulullah, para sahabat, para ulama untuk meruqyah. Karena kandungan-kandungan makna-maknanya yang bisa menyiksa dan menyakiti jin-jin yang jahat yang merasuki tubuh manusia tadi. Yang jelas seperti Al-Fatihah, itu jelas sekali adalah ruqyah berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang cukup terkenal. Kemudian juga seperti surah Al-Baqarah, karena ada hadis yang mengatakan iqra'u fiha Al-Baqarah fa inna syaitan yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Bacakanlah di rumah-rumah kalian surah Al-Baqarah, karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Kemudian ayat-ayat yang terkait dengan sihir, ayat-ayat azab, itu banyak di berbagai surat. Ada di surat Al-Baqarah ada ayat tentang sihir, ayat kursi, dua ayat terakhir Al-Baqarah. Kemudian juga di surat Al-A'raf itu banyak ayat-ayat tentang sihir, kisah Musa dengan penyihir. Kemudian di surat Yunus juga ada. Kemudian ayat-ayat di surat Taubah, dan banyak sekali ayat-ayat yang bisa dijadikan sebagai ruqyah. Dan pada dasarnya semua ayat Al-Quran itu bisa dijadikan ruqyah karena dia adalah obat. Kemudian hendaklah dia juga, seorang peruqyah tersebut, masih dalam ilmu tadi ya, memahami atau mengetahui sunnah an-nabawiyah, walaupun tidak keseluruhannya karena itu mustahil akan dapat dikuasainya. Tetapi setidak-tidaknya ilmu yang bisa menjadi bekal bagi dia, sehingga dia bisa pula mendakwahi orang-orang tersebut untuk komitmen dan iltizam terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab An-Nushhu wal Bayan fi Ilajil Ain was-Sihri wa Massil Jan, berkata Dr. Muhammad bin Abdul Qadir Hanadi dan Syekh Ismail bin Abdullah Ismail Al-Umari, wa nusi ar-ruqah bil iltizam bil kitabi wa sunnah fi janibil aqidati wal ibadah wal muamalah, wa nuhadziru min al-wuqu'i fil bid'ah li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadzara minha fi ahaditsin katsirah. Dan kami wasiatkan kepada peruqyah untuk senantiasa iltizam konsisten dengan Al-Kitab dan Sunnah dalam masalah sisi akidah, ibadah dan juga muamalah. Serta kami ingatkan agar mereka waspada terhadap bid'ah-bid'ah. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kita agar mewaspadai perkara tersebut. Kemudian syarat yang berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang peruqyah setelah ilmu, yaitu ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat dan amal lillahi subhanahu wa ta'ala. Apalagi ruqyah adalah ibadah. Tidak boleh dia meruqyah dengan mengharapkan pemberian orang-orang yang meruqyah. Tidak boleh dia meruqyah karena mengharapkan tujuan-tujuan duniawi. Bahkan tidak boleh dia menjual ruqyah dengan harga-harga duniawi. Karena ini adalah ibadah. Dan dibacakan adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah jauh lebih mulia untuk diperjualbelikan. Dan ibadah tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali apabila dia ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian syarat berikutnya setelah ikhlas, seorang peruqyah hendaklah dia memfokuskan penanaman masalah akidah as-sahihah. Hendaklah dia memfokuskan penanaman masalah akidah, khususnya yang terkait dengan masalah perdukunan dan syirik, itu harus dia fokuskan. Setiap kali seusai meruqyah, harus diakhiri dengan wasiat-wasiat seputar tauhid dan juga seputar syirik. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh dengan manhaj Al-Kitab dan Sunnah. Berpegang teguh dengan manhaj Kitab dan Sunnah. Maksud berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu dalam praktek ketika dia meruqyah, harus dia betul-betul memahami bagaimana Rasulullah SAW meruqyah dan bagaimana para sahabat serta para ulama meruqyah, serta tidak menerapkan teks-teks atau nas-nas yang dia dapatkan dari sebagian ulama langsung dia terapkan 100% seperti yang dia dapatkan, karena kondisi yang dialami ulama ketika itu berbeda dengan yang ada pada kita. Seperti sebagian orang yang meruqyah dengan memukul, mencekik, atau lain sebagainya. Lalu mereka menjadikan dalil alasannya perbuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memang pernah memukul orang yang diruqyah, orang yang kesurupan. Bahkan pernah sampai dikatakan sampai tangannya lelah. Tapi harus pukulan tersebut bukanlah pukulan yang menyakiti dan merusak. Karena di dalam kisah tersebut juga dikatakan oleh muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sesungguhnya pukulan yang dilakukan oleh syekh tersebut tidak menimbulkan efek dampak pada orang tersebut. Begitu juga dalam penggunaan alat-alat, media-media, obat-obatan selain daripada ruqyah, sepertinya tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Itu ada sebagian obat-obatan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tidak boleh berlebihan sampai menimbulkan efek-efek dampak-dampak buruk terhadap orang yang diruqyah. Sebab misalnya sebagian sihir, biasanya ada sihir yang di perut. Itu ada jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan membantu untuk mengeluarkan sihir yang menyerang perut. Nah, itu juga harus diketahui dan dipelajari. Sebab salah menggunakannya bisa membahayakan si pasien. Begitu juga seperti mengobati orang yang kena sihir atau kesurupan dengan bekam. Itu juga boleh. Tetapi ini juga harus hati-hati dan dipelajari. Sehingga tidak menimbulkan bahaya terhadap orang yang diobati. Oleh karena itu harus betul-betul dipelajari bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meruqyah tadi. Kemudian juga umumnya masyarakat-masyarakat yang datang minta diruqyah itu juga adalah masyarakat awam. Sebagiannya datang tidak dengan busana muslimah. Nah, ini juga harus dia nasihati, dan dia tidak meruqyah kecuali wanita tersebut dalam keadaan tertutup aurat. Harus diajarkan. Sebagian datang meruqyah, mereka pakai pakaian levis. Levis itu ya, ketat, pakai baju ketat dan segala macam. Dan umumnya yang banyak diruqyah itu adalah perempuan. Dan yang anehnya anak-anak gadis lagi, yang masih muda-muda. Dan umumnya peruqyah adalah para pria, laki-laki. Nah, ini kan bahaya kalau tidak hati-hati. Fitnah. Bagaimana kalau handainya antum meruqyah di hadapan antum seorang gadis yang cantik? Antum meruqyah tidak ada mahramnya, itu bahaya sekali. Oleh karena itu kita harus wanti-wanti setiap meruqyah mahramnya siapa. Dan kalau perlu biar mahramnya dahulu yang baca. Bukan kita. Nah, ini. Sebagaimana pernah kejadian ketika datang beberapa orang anak-anak muda ABG-ABG itu, bukannya membawa mahram tetapi membawa yang diharamkan. Pacarnya, pasang-pasangan semuanya yang datang. Minta ruqyah datang pasang-pasangan lagi. Aneh. Mana mahram kalian? Mana orang tua kalian? Tidak berani semuanya. Karena mereka kesurupan setelah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, berkhulwat dan lain sebagainya. Lalu tidak berani kalau seandainya orang tuanya tahu. Ini juga perlu hati-hati. Kemudian yang keempat, setelah peruqyah memfokuskan ke masalah aqidah, memfokuskan masalah dakwah. Seorang peruqyah hendaklah seorang dai yang mengajak pasiennya sekaligus mengajak jin yang merasuki pasiennya kepada al-haq. Wajib dia berdakwah, menasihati jin tersebut, tetapi tidak boleh berlebihan dalam berdialog dengan jin tadi. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh diperturutkan sampai berlama-lama berdialog dengan jin, karena itu tidak sunnah. Dan itu berbahaya. Sesungguhnya itu bisa jadi adalah perangkap jin tersebut. Sebab bagaimanapun, kata para ulama kita, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Barang siapa yang banyak berbicara, banyak kesalahannya. Dengan banyak kita berbicara, berdialog, memperturutkan apa saja kata jin tersebut, lalu kita berbincang, berdialog, berdebat dan segala macam, jin tersebut akan bisa membaca siapa kita sebenarnya. Oh, ini anak kemarin sore baru nih, baru meruqyah ini. Akhirnya jin tersebut membangkang. Akhirnya dia akan menyimpangkan kita tanpa sadar dengan kata-katanya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani lasihr." Sesungguhnya sebagian dari kata-kata itu ada yang bisa menjadi sihir. Hipnotis. Jangan berlama-lama, berlebih-lebihan dalam berdialog dengan jin tersebut. Cukup dakwahi dia, nasihati dia, kemudian perintahkan keluar. Jika dia mau menerima nasihat, menerima dakwah, keluar dengan baik, alhamdulillah. Jika tidak, paksa keluar, karena itu adalah membantu saudara kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Bantulah, tolonglah saudaramu, baik menzalimi ataupun dizalimi. Jin kalau dia muslim, dia zalim, kita bantu agar dia tercegah dari kezaliman. Yang dizalimi saudara kita yang dirasuki. Karena perbuatan jin tersebut melanggar, maka kita bantu dia dengan mengeluarkan. Nah, harus didakwahi. Kalau jin tersebut mengaku dia masuk Islam, syukur alhamdulillah dan berhusnuzon saja, tidak perlu pula kita beber-beberkan, "Wah, ini itu dan segala macam." Belum tentu dia masuk Islam. Bisa jadi pura-pura Islam. Kemudian yang kelima, syarat bagi ruqyah syar'iyyah, dia harus membatasi dirinya dengan batasan-batasan syar'i, khususnya yang terkait dengan masalah wanita. Kenapa saya sering ulang-ulang ini masalah wanita, wanita, wanita saja? Karena sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama kita, "Inna syaitan ma ya'isa min syai' illa atahu min kibalin nisa." Sesungguhnya syaitan tidak putus asa terhadap suatu perkara dalam menyesatkan manusia, melainkan dia datang dari sisi wanita. Karena yang banyak bolak-balik untuk minta diruqyah itu pada umumnya wanita. Dan karena kurangnya peruqyah-peruqyah wanita. Oleh karena itu, masalah ini perlu ditekankan. Wajib seorang peruqyah membatasi dirinya dengan batasan-batasan syar'i. Tidak memegang wanita yang non-mahram. Kalaupun terpaksa harus memegang, memegang harus pakai pembatas. Kemudian tidak menyingkapkan tempat-tempat tertentu dari tubuhnya, kecuali kalau memang terpaksa betul. Kalau memang terpaksa betul dan dia adalah seorang yang terpercaya, seorang yang takwa, seorang yang alim, yang wara, dan di situ ada mahram, mahram wanita tadi. Dan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin, bagaimana kalau memang seandainya perlu dibacakan dan perlu tempat yang sakit tersebut disingkap. Ya, mungkin di bagian lengan atau tangannya atau segala macam ya. Kalau memang tidak bisa yang lain dan harus dia, sementara dia laki-laki dan dia seorang yang takwa, soleh, jauh dari dosa dan perbuatan maksiat, lalu di situ ada mahram, kalau memang harus demikian, kalau memang garis bawahi, itu tidak apa. Tetapi pada umumnya tidak perlu, sebenarnya tidak perlu untuk dibuka dan disingkat. Apalagi sampai di pangku, seperti sebagian di televisi ya. Di televisi ada, pernah satu kali menyaksikan di televisi itu ruqyah masal itu. Diruqyah, kemudian ketika ada seorang ibu-ibu bereaksi, pertama ditanya kepada ustaz tersebut, "Kenapa ustaz pakai alas tangan ini ustaz?" Dijelaskan bahwa kita tidak boleh menyentuh yang bukan mahram dan segala macam. Bagus, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yuta'na ra'sa ahadikum bi ibratin min hadid khairan minhu min an yamussa imra'atan la tahillalahu." Jikalau salah seorang kalian ditusuk kepalanya dengan paku atau jarum besi, itu adalah lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Nah, ketika ditanya seperti itu dia menjawab, karena kita tidak boleh menyentuh. Tetapi aneh, terkala ada perempuan tersebut yang bereaksi, lalu bergetar, gemetar-gemetar gitu, tiba-tiba anak buahnya, asisten-asistennya datang, lalu enak saja mengambil pundak ibu tersebut dan memangkukan di pangkuannya. Ini lebih fitnah lagi, lebih berbahaya lagi. Mana batasan-batasan syar'i? Apa keharusannya sehingga harus dipangku? Bisa baringkan saja. Kalau tidak panggil mahramnya, mana mahramnya? Suruh mahramnya yang memangkunya. Kenapa harus? Harus berruqyah. Ah, ini juga harus diwaspadai. Kemudian juga ikhtilat, bercampur baur. Ya, bercampur baur di situ antara laki-laki dan perempuan ketika diruqyah, itu juga bukan bagian dari syar'i. Kemudian syarat berikutnya yang mesti dimiliki oleh seorang peruqyah syar'iyyah, selain dari beriltizam membatasi dirinya dengan batasan-batasan syar'i, ini lebih spesifik lagi, membentengi dirinya, menjaga dirinya dari fitnah wanita. Sebisanya kalau dia meruqyah, tidak perlu melihat kepada wanita tadi, apalagi matanya. Ya, tidak perlu melihat. Ghadul basar harus dia jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Imran. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dijadikan, dihiaskan lin-nas, dijadikan indah, kesukaan bagi manusia, hubbus syahawati, kecintaan kepada syahwat, baik terhadap wanita, lin nisa wal banin, dan anak-anak dan seterusnya. Itu sudah naluri manusia menyukai wanita. Nah, kalau dia tidak berhati-hati, berbahaya. Kalau dia tidak berhati-hati, kalaupun tidak tampak fitnah tersebut ketika itu, setidaknya itu akan memfitnah dia di belakang itu, setelah itu. Akan memfitnah dia setelah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan lain-lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Wattaqun nisaa fa inna awwala fitnah bani Israil kanat fin nisaa." Bertakwalah kalian, takutlah kalian terhadap masalah wanita. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah fitnah wanita. Dan juga di dalam hadis lain yang dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, Bukhari dan lain sebagainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu finnas ba'di fitnah adarru 'ala rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan pada manusia setelah aku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Apalagi ketika diruqyah, wanita biasanya menimbulkan reaksi-reaksi. Begitu juga orang yang diruqyah menimbulkan reaksi-reaksi. Nah, ketika itulah dibutuhkan ghaddul basar, dibutuhkan ketakwaan, dan si peruqyah harus menjaga dirinya dari fitnah wanita. Pernah suatu ketika saya pergi meruqyah ditemani oleh sebagian anak muda, karena saya memang ingin mengajaknya supaya mereka belajar dan mengambil manfaat dan faedah dari itu. Tapi apa komentarnya salah seorang dari mereka setelah pulang dari meruqyah? Rancak juga Ustaz Yon. Astagfirullah. Bahaya, fitnah. Mungkin dia mengatakan, wah, kenapa wanita secantik itu bisa kena kerasukan pula. Tetapi itu sudah fitnah yang mengenai diri dia. Ini bahaya. Oleh karena itu, meruqyah perlu hati-hati. Khususnya kalau yang diruqyah itu adalah wanita. Ada beberapa perkara penting yang perlu diperhatikan apabila seseorang hendak meruqyah wanita. Ini perkara-perkara penting yang mesti dijaga dan diperhatikan ketika meruqyah wanita. Yang pertama, secara mutlak tidak berkhulwat dengan wanita tadi. Ini harus dijaga, etika adab meruqyah wanita. Tidak berkhulwat. Berkhulwat artinya berdua-duaan meruqyah. Ini tidak boleh. Harus ada mahram atau di situ ada wanita-wanita lain atau ada orang-orang lain. Itu kalau dalam keadaan darurat. Tapi kalau berdua saja jangan. Karena itu berkhulwat dan melanggar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah berkhulwat berdua-duaan pria dan wanita melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan alasan kenapa diharamkannya berkhulwat. Kata beliau, wa 'illatut tahrim ma fil hadis min qauli syaitan thalithuhuma wa huduruhu yuqi'uhuma fil ma'siyah. Alasan pengharaman ini karena yang ketiganya adalah syaitan. Kehadiran syaitan di antara dua orang yang non mahram ini bisa menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan maksiat. Dan juga para wanita-wanita yang hendak pergi di ruqyah, janganlah pergi kecuali bersama mahram. Janganlah pergi kecuali ditemani oleh orang tua atau mahramnya. Karena akan menimbulkan fitnah. Kalau tidak yang meruqyah yang terfitnah, wanita tersebut akan terfitnah kepada yang meruqyah. Sebab wanita juga manusia, punya perasaan. Ketika dia merasa diperhatikan, merasa ini itu dan segala macam, dia merasa terfitnah pula dengan meruqyah. Bahkan ada di antara orang yang diruqyah itu memang karena ingin dilihat-lihat, diperhatikan saja. Itu ada. Ini dituturkan oleh salah seorang yang meruqyah juga. Ternyata perempuan tersebut hanya ingin dilihat-lihat, diperhatikan dan segala macam. Ini fitnah. Oleh karena itu berhati-hati. Kemudian perkara yang berikutnya yang mesti diperhatikan ketika meruqyah seorang wanita, tidak melihat ke mata wanita tersebut ketika meruqyah. Tidak melihat mata wanita tersebut ketika diruqyah. Karena mata adalah posnya zina. Berawal dari mata, kemudian muncul di pikiran, di benak, kemudian akan terangan-angan dan terbayang, kemudian berlanjut dengan sikap-sikap yang lainnya, na'udzubillah. Kemudian masalah yang berikutnya, tidak berlebihan melampaui batas dalam berbicara dengan wanita yang sakit tadi. Bertanya sekedarnya dan menasihati sewajarnya. Tidak berlebihan. Kemudian syarat-syarat yang berikutnya harus dimiliki oleh peruqyah. Seorang peruqyah harus menjelaskan kepada orang yang diruqyah sebab-sebab syaitan atau sebab-sebab yang bisa menyebabkan syaitan menguasai manusia. Itu harus dijelaskan. Kenapa syaitan bisa merasuki manusia? Kenapa syaitan bisa menyakiti manusia? Kenapa jin-jin tersebut mengganggu manusia? Itu harus dia jelaskan. Karena sesungguhnya seorang peruqyah tidak obatnya seorang dokter. Ketika seorang dokter mengobati pasiennya, dia akan menjelaskan, Anda sakit ini, penyebabnya ini. Oleh karena itu, Anda harus hindari yang seperti ini. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dan Anda harus jaga pantangan-pantangan ini. Itu biasanya dokter. Nah, ini juga dokter. Dan dokter yang lebih penting lagi daripada sekedar dokter biasa. Dia harus nasihati. Sebab-sebab pintu-pintu masuk syaitan. Seperti jauhi maksiat. Hindari maksiat. Ketika datang orang-orang yang minta ruqyah waktu itu, anak-anak muda yang pernah saya ceritakan itu, anak-anak SMA yang datang berpasang-pasangan minta ruqyah, setelah selesai diruqyah mereka bertanya, Ustaz, ada enggak kemungkinan kembali jin tersebut mengganggu kami? Ya, jika kalian tidak bertaubat, tidak kembali kepada Allah, tidak merubah diri, tidak menjaga diri kalian, jin tersebut akan kembali kepada kalian dan akan menyakiti dan akan terus merasuki kalian. Kalaupun tidak tubuh kalian dirasuki, otak kalian akan dirasuki. Sesungguhnya orang yang berbuat maksiat adalah orang yang dirasuki juga oleh syaitan. Jadi jelaskan pintu-pintu masuk syaitan tersebut. Maksiat-maksiat dan kemungkaran-kemungkaran itu pintu masuk syaitan. Kemudian jauh dari zikir dan ibadah, itu juga pintu masuk syaitan. Sering menyendiri, berkhayal, itu juga pintu masuk syaitan. ajarkan dia supaya berzikir. Ketika masuk ke WC berzikir, ketika terkejut berzikir, ketika ke tempat-tempat sepi berzikir, dan segala macamnya. Ajarkan zikir-zikir. Nasihatkan supaya dia beriktizam dengan zikir-zikir tersebut. Kemudian yang berikutnya, yakin, wathiqah, dan percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin sepenuhnya seorang peruqyah, tidak boleh ragu. Ruqyah itu sesungguhnya adalah senjata. Betapapun ampuh dan canggihnya senjata tersebut, kalau kita ragu terhadap kehebatannya, setengah-setengah ketika kita meruqyah, itu juga tidak akan memberikan hasil atau faedah yang besar dan buah yang kita inginkan. Apa yakin yang dimaksud di sini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang yakin ini. Kata beliau, wa amal yakin. Adapun yang dimaksud dengan yakin di sini, fahuwa tumaninatul qalb wa istiqrarul ilmi fihi. Yang dimaksud dengan yakin di sini adalah tumaninatul qalb, ketenteraman hati, keyakinan, ketenangan hati kita, dan ketetapan ilmu di hati kita, bahwa kita betul-betul yakin Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Bahwa kita betul-betul yakin bahwasanya segala sesuatu itu telah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita betul-betul yakin semua makhluk jika mereka bergabung bersatu padu untuk mencelakakan dan membahayakan kita, sama sekali mereka tidak akan bisa mencelakakan dan membahayakan kecuali sebatas yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Sebagaimana juga yakin peruqyah tadi bahwasanya kalau dia juga seluruh orang bersatu padu bergabung untuk membantu meruqyah orang tadi, itu juga tidak akan memberikan manfaat kecuali sebatas yang telah ditentukan oleh Allah. Penyerahan diri yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuat doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu Al-Qur'an ini obat. Dia tahu Al-Quran ini penawar, tetapi bisa jadi di hatinya ada gerakan-gerakan, bisikan-bisikan yang menimbulkan keraguan-raguan. Dan ini jangan sampai ada terbetik di dalam dirinya. Kemudian yang kesembilan, hendaklah seorang peruqyah mempelajari problema permasalahan yang dia hadapi dengan benar. Dia kaji. Oleh karena itu dia harus mendiagnosa dahulu. Tidak langsung meruqyah saja. Dan ini membutuhkan pengalaman setelah ilmu syar'i. Ilmu syar'i membaca kasus-kasus yang dihadapi oleh para ulama-ulama, kemudian juga pengalaman-pengalaman, ini akan membantu dia. Dia harus mengkaji dari berbagai sisi. Oleh karena itu dia harus bertanya kepada orang yang diruqyahnya. Kemudian juga dia harus juga berkonsultasi sebisanya kepada orang-orang medis. Bahkan kalau dia mampu untuk mengetahui sedikit banyak tentang penyakit-penyakit dan sebab-sebab secara medis, begitu juga ilmu kejiwaan, itu cukup bagus dan itu akan membantu dia. Namun pengalaman akan memberikan dia ilmu yang sangat banyak. Sebab bisa jadi keluhan orang tadi memang betul-betul medis. Ketika dulu kami pernah meruqyah seorang yang punya keluhan di telinganya. Setiap dia mendengar azan itu sakit. Dan kalau dia menceritakan penyakitnya akan bertambah sakit lagi. Aneh. Lalu diruqyah, dikasih minyak zaitun, dan alhamdulillah sembuh. Berapa bulan setelah itu dia datang lagi minta ruqyah. Sebab dia, wah, mungkin keyakinannya sudah berubah atau gimana, kita tidak tahu ya. Tapi dia seolah-olah sudah bergantung kepada ruqyah saja. Datang dia. Kenapa tangan saya ini kaku, kejang? Ya, kenapa kalau kejang? Entahlah, aneh gitu. Kadang-kadang bergetar sendiri dan kadang-kadang kejang, ini tidak biasanya, Ustadz. Jadi tolonglah diruqyah. Mungkin sebelumnya ada sesuatu, Bapak melakukan sesuatu atau apa? Enggak, cuma belum lama ini saya, beberapa hari yang lalu saya memang operasi di bagian perut saya. Cobalah dulu tangguhkan. Tengoklah dulu beberapa hari ini. Bisa jadi itu pengaruh biusnya. Pengaruh sisa-sisa bius yang ada pada tubuh Bapak sehingga berpengaruh dan bereaksi. Atau konsultasilah dengan dokter dahulu. Dia maksa juga tapi tidak. Cobalah beberapa hari ini, kalau memang tidak ada perkembangan, coba bawa ke sini. Dua hari setelah itu dia telepon, Ustaz, alhamdulillah sudah tidak ada lagi terasaannya. Dan saya tanya ke dokter, rupanya memang saya tanya lagi dokter yang mengoperasi dia, itu memang pengaruh. Sebab waktu itu saya dibius, bius umum dan cukup banyak. Nah, ini masih ada pengaruhnya. Kita perlu belajar dari pengalaman-pengalaman seperti itu. Memang kadang-kadang reaksinya aneh, tapi mungkin memang ada penyakit-penyakit medis di situ atau sebab-sebab medis sehingga orang tersebut tidak perlu diruqyah dan dinasihati agar tidak bergantung kepada ruqyah tadi. Dan harus dikaji dari berbagai sisi, mulai dari sebabnya, sejarah sakit tersebut, kapan mulainya. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan itu, bagaimana keluarganya ini dan apa saja usaha yang telah dia lakukan selama ini. Itu juga perlu kita ketahui. Apakah sudah maksimal atau belum? Nah, ini. Kemudian yang berikutnya dan ini sangat penting, mewaspadai tipu daya syaitan. Ini sudah tadi tapi kita ulang lagi, mewaspadai tipu daya syaitan. Karena banyaknya trik-trik syaitan untuk menipu khususnya seorang peruqyah. Kadang-kadang syaitan untuk menyesatkan, ketika diruqyah dia bereaksi. Kemudian tiba-tiba dia pura-pura sakit di sebelah sini, sakit sebelah sini, sakit sebelah sini, sakit ini, itu dan segala macam, sehingga menimbulkan fitnah dan mengganggu konsentrasi orang yang meruqyah tersebut. Apalagi kalau yang diruqyah perempuan, katanya pertama sakit kepala, terus pindah lagi, pindah ke tempat-tempat yang rawan. Kalau tidak berhati-hati peruqyah, memperturutkan saja permainan-permainan trik-trik syaitan ini akan berbahaya. Harus cepat dia tanggap dan mengambil sebuah keputusan atau sikap yang tegas terhadap masalah ini. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, sabar. Baik peruqyah maupun yang diruqyah, harus sabar. Dan peruqyah memainkan peran penting dalam mengajarkan kesabaran ini kepada pasiennya atau yang diruqyah. Beberapa hari yang lalu datang orang minta ruqyah kepada kami. Minta cepat-cepat lagi. Ustaz, kalau bisa ini tolonglah cepat ya Ustaz ya. Ruqyahnya jangan lama-lama. Ini kami mau pergi nih, pulang lagi nih. Mungkin dikiranya meruqyah ini sama dengan berobat, periksa-periksa, kasih resep, selesai. Mungkin sama seperti itu. Akhirnya memang cepat-cepat. Udah, ibu beli aja obat Habas Sauda. Obat ini dan segala macam, pergi ke sana beli obat ini. Udah selesai. Dia mau cepat-cepat. Ya kita nasihati, Bu, ruqyah tersebut tidak sama dengan pengobatan-pengobatan medis yang bisa ditargetkan, bisa diketahui begini penyakitnya begini. Ini kita masalahnya bergelut atau berbicara seputar masalah gaib yang tidak bisa kita ketahui dengan pasti. Kadang seseorang meruqyah bisa berjam-jam, kadang bisa tidak selesai, tidak ada apa-apa. Kadang hanya sebentar. Ada orang yang diruqyah berkali-kali, sekali, dua kali dan segala macam. Harus butuh kesabaran, dan kesabaran itulah yang akan membantu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah bantuan, pertolongan dengan kesabaran dan salat. Dengan kesabaran, kesusahan menjadi mudah. Penyakit bisa menjadi sembuh insyaallah taala. Ketika seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kesurupan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu minta diruqyah, minta didoakan. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In tasbiri falakil jannah. Jika engkau bersabar atas penyakitmu ini, sabar saja kamu, tidak saya ruqyah, maka kamu akan masuk surga. Dan jika kamu minta ruqyah juga, minta didoakan, kamu akan sembuh insyaallah taala. Akhirnya perempuan tersebut memilih surga yang sudah pasti. Itu jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu sabar, kamu masuk surga insyaallah. Kalau kamu minta kesembuhan, saya doakan kamu sembuh, tapi belum tentu. Sebab tidak ada jaminan, belum ada jaminan dia itu masuk surga atau tidak. Akhirnya dia memilih, ya Rasulullah, jika demikian saya bersabar, tetapi doakan saya ketika saya kesurupan, kerasukan. Doakan agar aurat saya terjaga. Karena dia kalau kemasukan kadang-kadang tersingkap auratnya, tidak sadar. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah, sejak itu kalau dia kesurupan, dia tidak pernah lagi tersingkap auratnya. Tapi dia bersabar. Ada juga yang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta diruqyah, didoakan. Lalu kata Rasulullah, kalau sabar kamu masuk surga, jika didoakan dia sembuh, dia minta kesembuhan. Didoakan oleh Rasulullah sembuh. Itu pun tidak apa-apa. Tetapi yang terpenting adalah bersabar. Ada orang yang memang dirukyah, tidak sembuh-sembuh karena hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu apa hikmah di balik itu. Jadi rukyah bukan jaminan mutlak seseorang tersebut harus sembuh karena Allah yang menyembuhkan. Jadi ada seolah-olah image di tengah masyarakat, rukyah ini adalah finalnya, terakhirnya, yang mesti sembuh setelah itu. Dan yang lebih parah lagi, yang lebih aneh, rukyah ini dijadikan obat alternatif. Artinya kalau enggak bisa lagi, enggak ada yang lain baru rukyah. Salah. Pertama ke dukun dulu, ke sana kemari. Lah enggak bisa lagi, sudah 5 dukun, ada yang 30 dukun. Lah enggak bisa baru dia datang ke rukyah akhirnya. Kenapa tidak dari awal? Setelah akhirnya tersakiti, terganggu, ada yang akhirnya trauma karena dukun-dukun. Ada yang akhirnya mau dilecehkan oleh dukun. Setelah itu baru datang minta rukyah. Oh, kami sudah datang ke dukun sekian ini itu dan segala macam. Subhanallah. Nah, ini. Jangan, ini sama merendahkan, menyepelekan masalah rukyah ini. Jadi harus diajarkan bersabar kepada si sakit. Sabar inilah yang membantu atau sebab terbesar bagi seorang yang sakit itu supaya sembuh. Bahkan seorang yang sakit, saking sabarnya dia, maka seolah-olah sakit itu tidak ada lagi pada dirinya. Itu sering seperti itu. Dan dia menikmati saja kehidupan ini. Saya kenal seseorang yang luar biasa, padahal itu orang awam, tapi Allah berkahi, Allah berikan dia kesabaran kepada dirinya. Suami istri, ketika anaknya masih kecil-kecil, umur-umur mungkin berapa tahun ya, 3 tahun atau 4 tahun, sang istri kena penyakit, lupus nama penyakitnya. Seluruh tubuhnya mengelupas, sehingga rambutnya habis, istrinya itu. Habis seluruh rambutnya dan kulitnya mengelupas. Dan ini sangat jarang, waktu di zaman itu hanya beberapa orang di Sumatera yang diketahui mengidap penyakit tersebut. Sembuh, alhamdulillah sembuh. Kemudian belakangan tiba-tiba lumpuh mendadak, kemudian ada luka di bagian dekat pahanya, paha luarnya, yang sampai sekarang tidak sembuh-sembuh. Berobat kemana-mana, berobat ke dokter, berobat ke luar negeri, berobat, tidak kunjung sembuh-sembuh. Dan suaminya sebenarnya sudah cukup lama sebagai seorang pria, bahkan dia mengatakan, kalau saya mau saya bisa menikah lagi. Tetapi bagaimanapun saya tidak akan tega membiarkan istri saya seperti ini. Dalam keadaan sakit lalu saya meninggalkannya. Dan sampai sekarang dia masih sabar merawat istrinya, bahkan istrinya pun tetap bersabar sampai dia tidak lagi merasakan sakit tersebut. Masih bisa tersenyum dan masih bisa hidup bersama keluarganya dengan baik, walaupun penyakit tersebut tidak kunjung sembuh. Hanya ada orang yang tidak bersabar, hanya sakit sedikit saja mengeluh seolah-olah itu sudah sakit yang sangat parah. Jadi sabar harus ditanamkan, kesabaran tadi, karena sabar tersebut juga akan memberikan pahala kepada orang tadi. Kemudian yang berikutnya, musyawarah. Seorang perukyah tidak boleh segan-segan untuk bermusyawarah kepada orang-orang yang lebih berilmu atau orang-orang yang dia percayai, atau kepada orang-orang yang dia anggap lebih berpengalaman daripada dia. Tidak boleh malu. Kasus-kasus yang dia hadapi yang sulit atau yang tidak dia mengerti, silakan bertanya. Bertanya kepada kawan-kawannya atau orang lain yang lebih paham, sehingga dia tidak terjerumus dalam kekeliruan dan penyimpangan-penyimpangan syar'i. Kemudian yang berikutnya, menjaga rahasia orang yang sakit. Menjaga rahasianya. Tidak boleh membeberkan, menceritakan aib-aibnya. Tidak boleh membuka aib-aib orang tersebut, kecuali untuk sebuah maslahah, kepentingan umum, kepentingan syar'i, dan itu pun tanpa menyebutkan orangnya. Tanpa menyebutkan siapa orangnya. Sebagai pelajaran. Dan ini amanah. Amanah yang harus dipegang oleh seorang perukyah. Karena selama merukyah mungkin dia akan bisa mengetahui aib-aib orang, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dia wajib menjaganya. Kemudian juga menjaga keselamatan pasien. Menjaga keselamatan pasien. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Umar, kata beliau, man tatabbaba walam ya'lam minhu tibbun fahuwa dhamin. Barang siapa melakukan praktek pengobatan dan dia tidak dikenal sebagai ahlinya, maka dia bertanggung jawab, maka dia orang yang akan menjamin dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pasiennya. Kalau seandainya ada kecelakaan ketika praktek itu dan dia bukan yang orang yang ahlinya di dalam Islam, dia yang akan diminta pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi-sanksi. Jadi tidak mudah. Hati-hati ketika meruqyah, jangan sampai mencelakai jiwa apalagi fisik orang-orang yang diruqyah atau diobati. Kemudian yang terakhir, ini kita kasih yang terakhir sebelum tanya jawab, tidak tergesa-gesa memberikan sebuah keputusan atau hukum terhadap kondisi pasiennya. Tidak boleh tergesa-gesa. Langsung gegabah memutuskan, oh si fulan ini sakit jiwa. Oh si fulan ini gangguan psikologis. Oh si fulan kesurupan. Si fulan kena sihir. Tidak boleh gegabah. Bahkan ketika dia meruqyah, lalu jin tersebut berbicara, mengatakan si fulan disihir karena si fulan yang menyuruhnya, itu dia juga tidak boleh gegabah memutuskan dan menyimpulkannya. Karena itu bisa jadi tipu daya dan trik syaitan untuk memecah belah manusia. Seperti yang ketika ada yang datang minta ruqyah, lalu tanda-tanda, walaupun tidak pasti, tanda-tanda memang menunjukkan sang ibu ini kena sihir. Lalu sang ibu ini, Ustaz, kalau bisa tolonglah beri pelajaran kepada orang yang menyihir saya. Maksudnya bu, iya kemarin saya berobat juga, ada Ustaz juga, dia bilang kalau perlu saya sekali ini diberi pelajaran nih kepada yang menyihir ini, biar dia tidak main-main. Maksudnya dikirim gitu lagi. Hah? Jadi disuruh balas. Kita nasihatkan bu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, idfa'u sayyi'ah billati hiya ahsan, fa'idha alladhi kana bainahu wa bainaka adawatun. Tolaklah, balaslah keburukan-keburukannya itu dengan kebaikan. Sehingga orang-orang yang ada permusuhan, yakunu alladhi bainaka wa bainaha adawatun. Orang-orang yang ada permusuhan denganmu tadi menjadi sahabat, menjadi teman dan segan dengan kita. Jadi untuk melawan permusuhan, iri hati dan dengki seseorang bukan dengan kedengkian yang semisal, tetapi adalah dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Tidak ada dendam kesumat. Dan ustaz tadi yang memutuskan dan meyakini dengan pasti itu adalah perbuatan si fulan dan perlu diberi pelajaran, ini telah keliru dalam membuat sebuah keputusan. Dari mana dia bisa memutuskan dengan pasti bahwa si fulan yang menyihirnya? Walaupun ada tanda-tanda, sebab-sebab, bisa jadi itu adalah tipu daya jin dan syaitan tadi untuk menjerumuskan peruqyah dan orang yang diruqyah. Itu satu. Kemudian kedua, seorang peruqyah bukanlah dukun yang bisa main kirim-kirim begitu saja. Tidak. Tugas dia adalah mengobati, berdakwah dan menasihati, bukan menghukum. Bukan menghukumi, menghukum atau menghakimi. Oleh karena itu, harus diwaspada, berhati-hati dalam menyimpulkan kondisi si pasien tersebut. Apakah layak memang diruqyah, atau setelah diruqyah perlu diulang lagi, atau bagaimana terapi selanjutnya, ataukah dia ini orang yang terkena sakit jiwa, karena gangguan, orang-orang yang gila, atau bagaimana, ini harus berhati-hati dalam dia menyimpulkan. Hadirin jamaah, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, saya ingatkan kembali, ruqyah syar'iyyah adalah ibadah dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan. Namun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwasanya orang yang secara langsung datang minta diruqyah, dirinya minta diruqyah, kehilangan jaminan masuk surga tanpa dihisab. Ini disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Orang yang datang langsung minta diruqyah kepada seseorang, tolong saya diruqyah, penyakit saya begini-begini, orang tersebut kehilangan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan masuk surga tanpa dihisab. Kenapa? Karena orang yang datang ke sana kemari minta diruqyah, sesungguhnya tawakal kepada Allahnya telah berkurang. Dan umumnya memang demikian. Orang-orang yang datang minta ruqyah menunjukkan dia tidak berusaha untuk meruqyah dirinya sendiri. Kenapa dia tidak berdoa kepada Allah? Bukankah Allah mengatakan ud'uni astajib lakum? Berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yursudun. Jika mereka bertanya kepada Muhammad tentangku, maka katakanlah aku sesungguhnya dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku idza da'ani. Lalu kenapa kita tidak meminta, mengandalkan orang lain, bergantung kepada mereka? Jadi salah satu ciri atau karakter orang yang masuk surga tanpa dihisab, kata Rasulullah dalam hadis tersebut menyebutkan ada 70 ribu. Dalam hadis yang sahih tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Ada 70 ribu umat ini yang masuk surga tanpa dihisab. Setiap 1000 dari 70 ribu tadi nanti membawa lagi 70 ribu lagi. Di antaranya mereka la yatatayyarun. Mereka tidak bertatayur. Tatayur itu menganggap sial. Meyakini sial terhadap perkara-perkara tertentu. Atau meyakini kalau begini, begini. Terjadi ini. Ada burung, begini. Kalau berkicau burung dekat rumah, burung ini akan terjadi ini. Atau angka-angka sekian, angka sial, angka ini, itu, dan segala macam. Atau kalau menikah tidak boleh hari ini, tidak boleh begini, begitu, dan segala macam. Ini ya tatayyur atau ya tasya'am. Khurafat. Nah, orang yang masuk surga tanpa dihisab tadi, yang 70 ribu, kemudian setiap seribunya membawa 70 ribu lagi, dan begitu seterusnya. Mereka tidak tatayyur. Kemudian kata Nabi, la yastarkun, dan mereka tidak minta diruqyah. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin dan muslimat, berpikirlah, pertimbangkanlah masa-masa sebelum datang untuk minta diruqyah. Introspeksilah diri, perbaiki diri, apakah saya memang sudah pantas diruqyah atau belum. Kemudian kalau memang iya juga, ruqyahlah diri kita sendiri dahulu. Karena Rasulullah mengajarkan kita untuk meruqyah diri sendiri dahulu. Rasulullah meruqyah dirinya. Oleh karena itu, obati diri kita dengan diri kita. Rasulullah mengajarkan doa-doa dan zikir-zikir yang bisa kita baca untuk meruqyah. Rasulullah kalau sakit, dipegangnya sesuatu yang sakit itu bagian yang sakit dengan tangan kanannya. Kemudian beliau membaca, Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi, Allahumma inni a'udzubika wa qudratika mimma ajidu wa uhadhir. Itu diantara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang yang sakit. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung denganmu dan dengan kekuasaanmu dari apa yang aku dapatkan, aku rasakan, dan apa yang aku takuti. Diulang 7 kali. Kemudian yang lain-lainnya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'un la yughadiru saqaman. Atau baca Al-Fatihah, tiupkan ke seluruh badan. Rasulullah mengajarkan sebelum tidur, beliau meruqyah tubuhnya, dibacanya 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ditiupkannya ke telapak tangannya. Kemudian diusapkannya ke seluruh badannya, diulangnya 3 kali. Meruqyah diri sendiri. Ini. Kemudian tobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, jalankan ketaatan dan jauhi maksiat. Kalau memang tidak bisa juga, ternyata memang kita dapat gangguan dan itu berat sekali, bermusyawarahlah dengan seseorang yang bisa membantu kita. Mungkin dia yang akan mencarikan nanti seseorang yang akan meruqyah kita. Tetapi jangan langsung meminta ruqyah. Nah, ini yang kurang dipahami oleh masyarakat. Sehingga sebagian dari kita sedikit-sedikit datang minta ruqyah. Dan diadakan ruqyah massal supaya mana tahu begini, begitu, dan segala macam. Sehingga masyarakat semakin cemas. Sehingga masyarakat semakin khawatir. Dan juga terakhir, baca buku-buku yang benar seputar masalah ruqyah. Seputar masalah ruqyah yang mengupas masalah ini dengan benar. Banyak buku yang mengupas masalah ruqyah, tetapi tidak sedikit juga yang di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan, kekeliruan-kekeliruan. Oleh karena itu baca dengan benar. Kemudian hindari sering-sering, bahkan hindari melihat acara-acara televisi yang seperti itu, masalah rukyah, masalah ini itu dan segala macam, khususnya anak-anak kita. Karena itu akan mempengaruhi psikologis dia. Setiap ada keanehan, kejanggalan, sesuatu orang minta rukyah. Padahal belum tentu itu dirukyah, bisa jadi kecapean, bisa jadi kelelahan, bisa jadi ini itu dan segala macam. Oleh karena itu bantu masyarakat kita agar terbebas dari waham, was-was, khayalan, khurafat, ilusi dan halusinasi. Dan alhamdulillah kita berdoa semoga masyarakat tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kembali kepadanya, berobat dengan Al-Quran dan Sunnah dengan memulai mengobati akidahnya, mengobati pemahamannya sebelum mengobati penyakitnya. Begitu juga para perukyah, hendaklah dia memahami akidah yang benar, memahami din, belajar, duduk di majelis ilmu, sebab bagaimana kita mengharapkan kesembuhan dari orang yang akidahnya sendiri kesurupan, dirasuki oleh syaitan. Nah terakhir, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sebenarnya itu bukan syarat, sebab itu tidak terlalu menimbulkan efek ya. Kalau kita kan syarat, kalau tidak demikian, tidak bisa terlaksana rukyah tersebut dengan benar. Jadi kalau ada orang yang mensyaratkan hendaklah dia sudah menikah, itu tidak juga. Mungkin dikhawatirkan karena tadi, karena yang banyak rukyah itu wanita. Dikhawatirkan kalau masih bujang-bujang merukyah akan terfitnah. Di sisi lain, sebagian para perukyah yang sudah menikah akhirnya meninggalkan rukyah karena gangguan-gangguan juga. Apa? Keluarganya diganggu oleh jin-jin tersebut. Karena seseorang yang merukyah langsung tidak langsung dia berperang dengan kejahatan. Dia berperang dengan kekuatan jahat, para dukun, sihir, dan jin-jin yang ingin menyesatkan manusia. Nah mereka akan melakukan apa saja untuk melawannya. Jika tidak mampu mereka mengalahkan atau melawan orang yang merukyah, perukyah dia akan berpindah kepada keluarganya. Dan banyak sudah akhirnya orang-orang yang dulunya dia udah berkeluarga, menerapkan rukyah, akhirnya mereka istirahat. Kenapa? Saya punya anak-anak. Khawatir anak-anaknya akan terganggu. Oleh karena itu, keluarga perukyah haruslah membentengi dirinya dengan zikir, ketakwaan, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya, kemudian anak-anaknya juga dirukyah. Dia bisa merukyah. Rasulullah mengajarkan, Rasulullah merukyah cucunya Hasan dan Husain, dirukyahnya cucunya. Itu diajarkan ada doanya. Zikirnya bisa didapatkan dalam kitab-kitab doa-doa rukyah dan zikir-zikir syar'iyah ini. Jadi tidak ada keharusan ya. Bahkan kedua belah pihak juga semuanya menghadapi permasalahan-permasalahan tersendiri. Permasalahan-permasalahan tersendiri. Tetapi bagaimanapun yang diperlukan sebenarnya bukan itu, tetapi ketakwaan, ketakwaan perukyah itu sebenarnya. Baik dia lajang ataupun tidak lajang. Allahu a'lam. Memang sebagian dari sebab gangguan jin dan manusia diantaranya karena jin tersebut menyukai manusia. Pengakuan jin tersebut menyukai manusia bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Ya, tetapi memang ada yang seperti itu, kasus-kasus yang seperti itu. Dan itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Bahkan para ulama juga sepakat, walaupun itu mungkin terjadi, kata mereka. Mungkin saja jin dan manusia melakukan hubungan. Tetapi itu tidak dibenarkan karena dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan. Karena perbedaan alam. Perbedaan alam dan kita tidak bisa manusia mengenal hakikat jin tersebut karena dia gaib. Dan ini akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Baik di akidah, agama maupun terhadap manusia. Oleh karena itu tidak dibenarkan oleh para ulama kita. Nah jikalau jin tersebut mengaku menyukainya dan dinasihati. Dinasihati bahwa itu bertentangan dengan syar'i dan alamnya berbeda. Tidak boleh. Karena akan menimbulkan dampak-dampak negatif dan jelaskan bahwa orang tersebut tidak menyukainya. Seperti yang terjadi pada Ibnu Taimiyah tadi. Begitu juga salah satu sebab gangguan jin karena jin tersebut merasa tersakiti dan terganggu. Misalnya kencing sembarangan. Atau melempar sembarangan. Atau terinjak dan segala macamnya. Oleh karenanya Rasulullah menganjurkan kalau menjelang maghrib. Dan maghrib itu pintu-pintu ditutup, jendela-jendela ditutup. Minum makanan ditutup dan anak-anak disuruh masuk. Tidak boleh berkeliaran di luar. Karena itu saat-saat syaitan berkeliaran. Atau ketika kita mau buang air di tempat yang jauh, di hutan, di semak belukar, mau masuk ke tempat tersebut baca zikir. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Kemudian jangan lupa berzikir. Dan jangan buang air di lubang-lubang. Jangan buang air sembarangan lah yang jelas. Ada tempatnya. Kemudian bisa jadi juga karena membuang sampah sembarangan, membakar lalu terganggu. Karena jin-jin ini tempat-tempat yang kotor. Oleh karena itu ketika kita membakar sampah, baca bismillah. Membuang sampah juga pada tempatnya, hati-hati. Nah ini mungkin terjadi, dan dengan membentengkan diri kita dengan zikir, insyaallah ta'ala, itu akan bisa melindungi kita. Kalau seandainya pengobatannya tersebut untuk pengobatan fisiknya, penyakitnya, bukan untuk mengusir jinnya, ya, bukan mengusir jinnya, itu silahkan. Tetapi kalau untuk mengusir jinnya, maka para ulama membatasi sesuatu yang ada keterangan syar'i. Ya, yang ada keterangan syar'i. Seperti daun bidara. Daun bidara di negeri kita juga ada. Nah, daun bidara, kalau secara medis pun, atau secara logika pun, kita tidak akan tahu apa hubungannya dengan jin. Sehingga sihir bisa terlepas dengan daun bidara. Tetapi karena ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menganjurkan pengobatan dengan daun bidara tadi, makanya para ulama menyatakan boleh memakai daun bidara dengan batasan-batasannya. Atau seperti sinamaki. Sinamaki itu juga dianjurkan di dalam hadis Rasulullah, tanaman untuk mengusir, membuang sihir yang ada di perut. Kenapa? Ternyata karena sinamaki ini tidak berbahaya sama sekali bagi perut. Ya. Walaupun keluar bocor semuanya, didorongnya keluar, bersih perut tersebut, tapi tidak mengikis dan tidak merusak jaringan-jaringan yang ada di perut tersebut. Nah, ini sudah dibuktikan pula secara medis. Kemudian seperti udul hindi, kistul hindi, semacam getah atau semacam kayu yang ada di sana, dicampur dengan minyak zaitun, kemudian diteteskan ke hidung, juga untuk pengobatan mengusir jin, sihir, setelah diruqyah tentunya, dibacakan ruqyah-ruqyah. Nah yang seperti ini para ulama membatasi, kalau tujuannya untuk mengusir, membantu, mengeluarkan jin tadi, atau menghilangkan sihir, maka itu tetap dalam batasan-batasan yang dinaskan oleh syar'i. Tapi kalau yang dimaksud tumbuhan-tumbuhan tersebut untuk membantu fisiknya, atau penyakit-penyakit lain yang bukan penyakit tadi, itu insya Allah masalahnya lebih luas, dan itu hukum asalnya adalah mubah, adalah boleh. Allahu a'lam. Adapun kisah itu saya juga belum dapatkan secara khusus ya. Memang ada sahabat itu yang ain, yang punya kekuatan mata. Yang sahih, yang kisah yang didapatkan, yaitu ketika, kalau tidak salah, Fathu Makkah. Ya, ketika Fathu Makkah, tatkala Amir bin Uqbah namanya, sahabat yang punya ain tadi, melihat salah seorang sahabat mandi, dan sahabat tersebut tampan, kulitnya bagus, lalu dia kagum, alangkah bagusnya orang ini. Seketika terus langsung menggelepar sahabat tadi yang sedang mandi sakit. Dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah marah. Siapa yang telah melakukannya? Disebut si fulan, dipanggil si fulan, disuruh berwudu, mencuci mukanya, tangannya dan terusnya, lalu dimandikan kepada orang yang sakit tadi kena ain dan seketika sembuh. Namun tidak ada diceritakan Allahu a'lam apakah dia Amir ini yang apabila melihat onta kena ainnya dan dia tidak berzikir langsung mati atau jatuh, lalu diajarkan oleh Rasulullah zikir dibacakan kepada dia dan dia mati setelah itu, saya tidak tahu. Ya, tetapi Rasulullah memang mengajarkan kepada Amir ini supaya kalau dia melihat sesuatu mengucapkan subhanallah atau masyaallah. Itu saja. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Nah, ciri-cirinya saya tidak tahu juga, ciri-ciri orang yang ain ini. Biasanya orang ain ini bisa diketahui ketika dia sudah menimpa. Nah, kalau kita tahu, maka orang ini berarti punya kekuatan ain yang kadang dia tidak sadari. Dia tidak sadari, oleh karena itulah, karena tidak disadari itulah setiap kita ketika melihat sesuatu yang kita kagumi, diharuskan kita untuk berzikir, mengucapkan subhanallah, masyaallah. Bisa jadi diri kita adalah orang yang punya ain, kekuatan mata tadi. Sehingga akan menyakiti saudara kita sesama muslim. Tapi cirinya secara khusus kita tidak tahu, Allahu a'lam. Bolehkah kita membacakan ayat Allah untuk mengobati anak kita yang penakut bersangatan? Silakan bacakan ayat-ayat kepada anak kita, tidak apa-apa. Dan bacakan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dibacakan pula oleh Rasulullah kepada cucunya. Ya, kepada cucunya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'idzuka bikalimatillahit tammah min kulli ainil lamah wa nafsin hammah dan seterusnya. Tiga kali ditiupkan kepada anak kita yang kecil tadi. Kemudian masalah takut yang berlebihan pada anak ini banyak faktor. Ini yang harus kita kaji. Apa yang menyebabkan anak tersebut menjadi penakut? Anak-anak sekarang menjadi penakut umumnya karena kebiasaan menonton film-film horor. Itu satu. Kemudian karena didikan orang tua ketika kecil atau keluarganya yang suka menakut-nakuti. Sedikit-sedikit, wow. Anaknya tidak mau makan, ditakut-takuti. Tidak mau tidur, ditakut-takuti, dibuat suara-suara aneh, ini dan segala macam. Memang anaknya tidur, memang anaknya mau makan, tetapi akhirnya penakut. Timbul ketakutan, tertanam kepada dia pikiran yang aneh-aneh. Akhirnya takut. Ke WC pun tidak berani, ini tidak berani, itu tidak berani. Dan ini sebenarnya bisa diobati. Ya, ini pola pendidikan. Pola pendidikan. Oleh karena itu, kepada yang bertanya, ibu yang bertanya, jangan ajarkan anaknya jadi penakut. Ya, bahkan ajarkan anaknya untuk berani. Ajarkan anaknya untuk berani. Tanamkan kepada anak kita tersebut bahwasanya hanya Allah yang harus ditakuti. Tanamkan kepada dia tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha perkasa. Allah maha kuasa. Allah yang akan melindungi kita sehingga tidak lagi tumbuh rasa takut pada dirinya. Silahkan kita sampaikan, tetapi kita berikan juga pemahaman untuk mengimbangi ini sehingga tidak timbul rasa takut dia kepada setan. Ya. Nah, kita masuk di luar itu banyak setan berkeliaran, ya. Nah, kita masuk untuk menjaga diri kita. Jelaskan. Baca ini. Ketika dia masuk, baca ayat, baca zikir, ajarkan. Nah, inilah senjata kita untuk melawannya. Ikut dia, baca sama-sama. Nah, dengan ini, syaitan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia anak kecil, mungkin cara kita lagi. Oh, ini syaitan ini lebih dahsyat dari pedang. Dari bom, dari tank-tank. Baca zikir ini. Syaitan bisa hancur. Sehingga dia yakin, anak kecil biasa seperti itu. Yakin dia, nah, kita bacakan bersama. Ayo ikut, baca. Baca, itu mengajarkan anak-anak. Jadi ketika, ayo masuk-masuk, ada setan. Kalau tidak kita imbangi dengan sesuatu yang bisa mengimbangi itu, rasa dia takut aja nanti lagi kan. Oh, setan di mana-mana ini. Nah, tapi dia tidak takut lagi, dia punya senjata merasa ini. Nah, Allahu'alam. Apakah ruqyah itu hanya dikhususkan untuk orang yang kemasukan setan saja, Ustaz? Tidak. Bisakah ruqyah itu untuk mengobati penyakit seperti kanker misalnya? Silakan baca doa ruqyah sendiri. Ruqyah sendiri, baca doa, pegang yang sakit dan baca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Tetapi ruqyah secara langsung minta ruqyah kepada orang karena penyakit kanker itu juga tidak dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ruqyah diri sendiri itu yang diajarkan oleh Rasulullah, pegang penyakit itu bagian yang sakit kemudian baca doa. Baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bantu dengan obat-obatan nabawi. Obat-obatan nabawi seperti madu, minyak zaitun, habas sauda, kemudian yang lain-lainnya ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikonsumsi. Dan juga jangan lupa berobat secara medis. Apakah pengobatan dengan memindahkan penyakit manusia ke kambing itu termasuk ruqyah yang syar'i? Tidak. Itu bukan termasuk ruqyah yang syar'i, bahkan itu termasuk ruqyah bid'i dan penzaliman. Karena dia menzalimi kambing tersebut. Apa salah kambing itu sehingga penyakit dipindahkan kepada dia? Hah? Kasian. Tidak boleh. Itu menyakiti. Dan trik-trik seperti itu, seperti ada di TV ya, sebagian kemarin itu dan beberapa waktu yang lalu, atau sebagian orang juga mempraktek memindahkan penyakit kepada hewan tersebut. Nah, itu tidak boleh. Itu sebenarnya trik-trik yang digunakan oleh sebagian dukun. Yang kalau mereka menamakan ruqyah itu hanya mengatasnamakan ruqyah. Karena sekarang masyarakat lagi gandrung ruqyah. Akhirnya mereka harus pandai-pandai pula, kalau enggak laku. Lalu dinamakan pula ruqyah. Ya? Itu tidak ruqyah. Sakit tidak bisa dipindah-pindahkan seperti itu. Pertanyaannya Ustadz, masalah tangkal. Terkadang orang tua kita membuatkan tangkal untuk mungkin anak kita, istri kita. Kita tahu itu tidak boleh. Dan kita jelaskan, tapi orang tua kadang tidak mau tahu dan tidak mengerti. Dia masih juga memaksakan juga memasangnya. Ini bagaimana sikap kita? Mungkin cara kita menyampaikan kepada dia membuat dia tidak bisa menerima. Oleh karena itu usahakanlah bagaimana caranya. Mungkin dengan membawa dia mengaji atau bertemu dengan salah seorang ustadz yang bisa menasihati dia dengan cara yang baik, lengkap dengan dasar-dasarnya, alasan-alasannya, sehingga bisa diterimanya. Itu Kemudian kedua, jika tidak bisa juga, tidak mau juga menerima dan dia memaksa juga, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata lil makhluq fi maksiyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Kalau menentangnya secara keras mungkin akan menimbulkan bahaya ya. Bisa marah dia, marah besar, putus ini segala macam. Ketika diambilnya, biarkan dia memasangnya. Setelah itu dia tidak ada, kita copot dan kita buang lagi. Kita jauhkan. Kalau dia marah karena itu tidak apa-apa. Itu tidak terhitung durhaka. Bahkan sebenarnya kita menentang orang tua kita dalam masalah ini dengan cara yang baik tentunya. Dengan cara lembut, bukan dengan keras. Ini membantu menyelamatkan dia dari kesyirikan. Ini bentuk bakti kita. Allahu a'lam. Silakan, Mbak. Ayat-ayat apa yang afdolnya dibaca untuk digunakan ruqyah? Ayat-ayat yang afdol tentu ayat-ayat yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan ayat-ayat yang digunakan oleh para sahabat dan para ulama karena mereka adalah orang-orang yang paling paham. Ibnu Mas'ud misalnya meruqyah dengan surah Al-Mukminun. Ayat ini juga boleh kita pakai, surah Al-Mukminun. Ya, itu sebagian ayat-ayat atau ayat-ayat sihir, ayat-ayat yang bercerita tentang sihir. Nah, itu juga dipakai oleh para ulama kita. Ini dijelaskan dalam karya-karya mereka. Kemudian setelah membaca itu apakah ditiupkan atau tidak? Itu bisa ditiupkan, bisa tidak, tergantung kondisinya. Bisa ditiupkan, bisa sekedar dibacakan saja dan dia mendengarkan. Itu bisa juga. Itu melihat kondisinya perlu ditiupkan atau tidak. Allahu a'lam. Tidak ada keterangan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dipegang jempolnya. Hanya ada keterangan dari sebagian buku dipegang jempolnya dan segala macam, dan tidak terlalu berpengaruh sih. Efeknya itu akan memancing. Sebab syaitan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan la yajri fi bani Adam kama jraddam." Sesungguhnya syaitan itu berada di tubuh anak manusia seperti aliran darah. Dia mengalir di aliran darah. Nah, dipegang bagian-bagian di situ ada aliran darahnya, seperti di jempolnya dekat situ dan segala macam, ditekan, yang bisa menimbulkan rasa sakit dan itu membantu reaksinya. Dan itu pun tidak mutlak. Tidak mutlak, kadang enggak ada pengaruhnya juga, ya. Dan tidak ada contohnya. Adapun keyakinan-keyakinan khusus dalam masalah itu tidak berdasar sama sekali. Silakan, Pak. Yang dimaksud meruqyah dengan asma Allah ini berdoa dengan menggunakannya. Bukan dibacakan misalnya ya hayu ya hayu ya hayu ya hayu ya hayu ya hayu ya hayu ya hayu ya hayu ya hayu. Tidak seperti itu ya. Atau kita bacakan nama-nama tertentu, tidak. Tetapi digunakan untuk berdoa, meminta kepada Allah dengan menggunakan nama dan sifatnya tadi. Misalnya kita minta kesembuhan, ya Syafi. Ya. Ya Syafi, sembuhkanlah penyakit orang ini. Kita berdoakan seperti itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Itu sifat-sifat nama-namanya. Ya Hayyu, ya Qayyum. Kepadamulah aku mengadu. Kepadamulah aku menengadahkan tangan ini. Engkau mendengarkan suaraku. Engkau melihat tempatku. Sembuhkanlah orang ini. Nah, itu doa kita. Itu boleh, tidak apa-apa. Silakan, tidak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang dia berdoa dalam keadaan susah dan sempit. Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghiithu. Ya hayu ya qayyum dengan rahmatmu. Rahmat sifat Allah. Aku meminta tolong. Baca, tiupkan, kemudian minum untuk diri kita sendiri. Itu tidak apa-apa. Selama itu memang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Allahu a'lam. Bolehkah seseorang minta diruqyah? Itu sudah dijawab. Boleh minta diruqyah. Boleh, silakan minta diruqyah. Tetapi kehilangan jaminan untuk masuk surga tanpa dihisab. Bukan berarti dia tidak masuk surga. Masuk surga sih insya Allah kalau dia masih bertauhid dan beramal soleh. Tetapi yang masalahnya tanpa dihisab. Tanpa dihisab. Nah, ini. Apa saja syarat dan gejala seseorang harus diruqyah? Yang jelas ruqyah dominannya untuk orang-orang yang penyakitnya non medis. Gejala-gejalanya macam-macam. Kita lihat itu berbeda pada setiap orang. Oleh karena itu, kalau ada keanehan-keanehan, yang pertama kita lakukan, jangan berpikiran negatif dahulu. Jangan berprasangka ini gangguan jin dan segala macam. Ya? Kaji dahulu diri kita, introspeksi diri kita. Kenapa ini terjadi? Ini bagaimana? Itu bagaimana? Kemudian berdoa kepada Allah. Ada orang yang kena kerasukan jin, gangguan jin, malas beribadah. Ya? tidak mau sholat. Kemudian kalau mendengarkan ayat Al-Quran panas, sakit, itu ada. Ada yang kena gangguan jin, dia tidak bisa tidur, mimpi-mimpi buruk dan segala macamnya. Atau sering nampak yang aneh-aneh, atau kata orang penampakan. Itu ada juga. Tetapi ada juga orang yang datang. Suatu ketika dia datang, katanya anak nih sering melihat ada orang menangis di sampingnya lah. Kadang ada ini, itu dan segala macam. Nampak yang aneh-aneh. Munculnya belakangan ini, rupanya itu halusinasi dia, ilusi dia. Dia sering baca-baca horor, baca majalah Hidayah, baca majalah ini, itu, dan nonton di TV. Sehingga sering terbayang-bayang. Terbayang-bayang dihantui oleh ketakutan. Ditambah lagi dia punya penyakit epilepsi. Sehingga orang tuanya tambah ketakutan. Anak-anaknya kejang-kejang. Kejang-kejang, sudah itu ditanya ngapa? Saya tadi terbayang begini, begitu, dan segala macam. Padahal sudah 7 tahun anak tersebut sakit epilepsi. Yang bayangan-bayangan itu baru saja muncul dari pikiran-pikiran dia. Oleh karena itu tidak mutlak. Tidak mutlak, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan saya kena gangguan jin dan saya harus diruqyah. Tidak. Cobalah ruqyah diri sendiri dahulu. Apakah ada hadis bahwa seseorang yang minta diruqyah dan yang meruqyah tak akan mencium bau surga? Itu tidak ada hadisnya. Sebab Rasulullah meruqyah. Apakah Rasulullah tidak mencium bau surga? Beliaulah orang yang pertama masuk surga dan paling tinggi tempatnya. Rasulullah meruqyah. Pernah seorang ibu membawa anaknya yang diganggu jin sehingga gila, minta diruqyah, dibacakan oleh Rasulullah ruqyah, kemudian Rasulullah berkata, "Ukhruj ya aduwallah." Setelah dibacakan doa-doa, kemudian Rasulullah berkata kepada jinnya, "Keluar wahai musuh Allah," dan keluar jin tersebut. Rasulullah meruqyah. Adakah ciri-ciri seseorang kemasukan jin? Dan apakah ciri-ciri kalau jinnya sudah keluar dari tubuhnya? Ada. Dan ciri-cirinya ini umumnya di antara orang-orang yang kemasukan jin bisa jadi perubahan sikap. Perubahan sikap dia. Dia suka menyendiri dan biasanya itu tidak. Atau dia suka kehilangan kesadaran lalu melakukan reaksi yang aneh-aneh. Atau ada bagian tubuh dia sakit yang berpindah-pindah. Atau gerakan-gerakan yang tidak wajar dari tubuh dia. Yang tidak bisa dia kontrol. Dan banyak contoh-contohnya. Dan itu pun tidak mutlak. Tidak bisa kita pastikan kecuali setelah didiagnosa. Oleh karena itu kalau ada tanda-tanda seperti itu pada seseorang. Pernah seseorang minta ruqyah. Lalu ditanyakan. Coba kamu angkat tangan kamu seperti ini. Ada yang bergerak enggak? Rupanya bergerak, bergetar. Bergetar tangannya. Ternyata dia bukan kena apa-apa. Bukan kena apa-apa. Jadi dia memang ada gangguan. Ada gangguan kejiwaan. Dan berapa kali masuk rumah sakit jiwa. Jadi memang suka melakukan yang aneh-aneh. Kadang dia sadar, kadang tidak. Dan ada juga yang datang minta ruqyah. Suka mengamuk-ngamuk kata orang tuanya. Begini, begitu, dan segala macam. Ternyata memang dia gila. Pernah dibawa. Jadi laki-laki. Kemarin juga ada itu. Dia masuk ke sekolah polisi ya. Masih tengah ini pendidikan. Akhirnya ditarik keluar. Karena kata orang tuanya udah berubah. Tapi sebenarnya bukan kerasukan. Kayaknya sarafnya kena dihajar terus ini. Dibacakan Al-Quran. Wah itu dia bertingkah seperti polisi itu. Lah mau push up lah, mau ini, itu, dan segala macamnya. Dan bicaranya gak hantar selesai di rukyah dia gitu juga. Dia bercerita. Dia menghabiskan, orang tuanya menghabiskan duit segini, segitu untuk masuk kepolisian. Kemudian di sana dia disiksa, dipukul. Cerita dia, dicontohkannya. Kami disuruh push up begini, kami begini, begitu. Kemudian wah, tingkahnya aneh-aneh. Ini bukan kena jin, tetapi depresi. Tertekan. Dia dikeluarkan, ditekan di sana, keluar, kemudian tertekan lagi, duitnya sudah banyak habis dan dia malu juga. Akhirnya tidak sanggup lagi dia menahannya. Saya punya mamak yang sakit. Dideritanya kurang lebih 20 tahun. Sudah berobat kemana-mana, bahkan terakhir diruqyah, hasilnya sampai sekarang alhamdulillah belum ada perubahan. Kalau sakit perut, beliau membesar seperti balon. Menurut medis tidak ada apa-apa di perut beliau. Apakah yang harus kami lakukan lagi supaya beliau bisa sembuh? Kalau dihidupkan kaset ruqyah, kadang-kadang telinga beliau panas sehingga pergi jauh dari kaset yang dibunyikan tersebut. Dan halusinasi beliau sangat tinggi. Cobalah periksa kepada dokter-dokter yang betul-betul ahlinya ya, spesialisnya, mungkin di USG atau bagaimana. Kemudian dokter-dokter penyakit dalam, segala macam. Kalau memang tidak juga ada terbukti, cobalah diruqyah kepada orang-orang yang berpengalaman dan ahli. Tidak bisa satu pergi coba ke peruqyah yang lainnya, mudah-mudahan bisa membantu. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan juga bisa dicoba dengan ini, tanaman yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW seperti sinamaki tadi. Setelah diruqyah, direbus, kemudian diruqyah, rebusannya tersebut lalu diminumkan kepada ibu kita tadi, mudah-mudahan bisa membantu kesembuhannya. Allahu a'lam. Tapi jangan putus asa untuk berobat dan berusaha. Dan hindari berobat kepada orang-orang yang tidak kita kenal, yang hanya kita dengar dari mulut ke mulut, lalu tata cara pengobatannya pun menimbulkan keraguan-raguan. Minta bawakan ini itu, minta syarat ini itu dan segala macam, lalu ada ritual-ritual tertentu, maka dikeragui ini bagian dari ritual-ritual perdukunan. Jauhi yang seperti itu, karena itu adalah syirik dan tidak akan mendatangkan kesembuhan. Allahu a'lam. Apakah ada bacaan-bacaan atau ayat-ayat yang dibaca sebelum meminum obat dokter atau obat tradisional? Tidak ada keterangan dari Rasulullah, cukup baca bismillah ketika akan makan obat atau minum tadi. Apakah boleh kita berobat kepada paranormal? Paranormal itu mengobati kita dengan memakai ayat-ayat dan memakai obat-obat tradisional. Pertama, apa benar yang dibacanya itu ayat? Kenapa saya katakan apa benar yang dibacanya ayat? Karena umumnya yang berobat pun tidak tahu bahasa Arab dan tidak bisa membedakan Al-Quran atau tidaknya. Sebab umumnya mantra-mantra juga pakai bahasa Arab. Seperti tadi ayat-ayat zaman Nabi Daud katanya. Dia memang pakai tulisan Arab juga digantung-gantungkan. Padahal bukan Al-Quran. Tapi karena kita tidak pandai bahasa Arab, kita kira juga itu ayat Al-Quran. Jadi kepada yang bertanya, hindari berobat kepada orang yang dinamai atau menamakan dirinya pranormal. Berobatlah kepada yang normal, artinya yang betul-betul pengobatan itu berlandasan kepada Al-Quran dan Sunnah dan mencontoh para ulama-ulama kita. Ya, ada. Ada juga mantra-mantra tersebut potongan ayat-ayat Al-Quran. Nah, pas ayat Al-Qurannya dikeraskannya, pas penggalan potongan yang bacaan yang lainnya dicampurkannya, dipelankannya. Nah, ini juga ada. Apakah boleh wanita melakukan sholat Jumat? Sholat Jumat itu wajib bagi pria, tidak wajib bagi wanita dan anak-anak. Kalau seandainya wanita datang melakukan sholat Jumat, itu dilakukan juga oleh sebagian wanita muslimah di zaman sahabat radhiyallahu anhum, dan sholat mereka sah. Tidak apa-apa, tetapi tidak wajib bagi mereka dan tidak dianjurkan. Bisakah kami melihat cara praktik ruqyah yang benar itu? Tidak masalah mau melihat praktik ruqyah yang benar itu, bisa. Datang kepada orang-orang yang dipercaya melakukan praktek ruqyah dengan benar, kemudian datang di sana dan lihat bagaimana beliau-beliau itu meruqyah yang benar. Tidak apa-apa. Tetapi ruqyah bukan sebuah tontonan. Untuk diambil pelajaran tidak apa-apa. Bolehkah kita mengobati orang yang sakit dengan membaca ayat Al-Quran pada gelas air putih lalu meminumkan pada orang tersebut? Boleh. Allahu a'lam. Umumnya sepanjang yang saya ketahui, dan itu realita yang ada, umumnya orang-orang yang terikat yang mengobati itu dekat sekali dengan menggunakan jin. Orang-orang yang terikat umumnya dekat sekali berbaur dengan jin, dan itu kenyataan banyak sekali. Dan orang-orang yang berobat dengan mereka biasanya juga pengobatannya dengan menggunakan jin, termasuk dengan menggunakan limau-limau dan segala macam, ya, itu ritual-ritualnya. Ya, kemudian ada bacaan-bacaannya dan segala macam. Perlu diketahui, memanggil-manggil jin bukan hanya dengan mantra, tetapi juga dengan perbuatan, dengan gerakan-gerakan, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak mesti harus dengan panggilan-panggilan. Bisa jadi dengan ritual memandikan ini itu, memandikannya itu waktunya tertentu pula nanti, begini pula di tempat ini itu dan segala macam. Oleh karena itu beberapa kasus yang kita hadapi juga, orang-orang yang setelah berobat dari orang-orang terikat itu biasanya diruqyah lagi, itu akan menimbulkan reaksi. Dan dari pengakuan-pengakuan yang memang tidak bisa kita pastikan dari jin-jin tersebut, itu adalah jin-jin yang dia dapat, yang masuk ketika dia berobat ke tempat-tempat orang-orang terikat tersebut, ya. Jadi, dan itu tidak mutlak ada jin-jinnya, ya, tidak mutlak. Tetapi yang mereka gunakan teori-teori seperti itu tidak ada di dalam syar'i, tidak ada dalam syar'i. Allahu a'lam. Betul, tapi keyakinannya itu yang membuat jin itu mau bekerja sama dia. Dia mengira keyakinan dia itu yang membuat jin itu takut. Tidak, karena dia telah memiliki keyakinan yang sesat, maka jin patuh sama dia. Karena setan dan jin kerjasama, akhirnya dia semakin yakin keyakinan inilah yang akan bisa membantu. Nah, setan berhasil. Memang orang-orang terikat itu, dia mengatakan, keluar, keluar. Dan dia membacakan zikir juga. Tapi ketika lebih dirinci, ternyata apa? Dia meyakini sesungguhnya seluruh wujud ini adalah perwujudan dari Allah. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul yakin seperti itu, jin itu tidak akan memiliki kekuatan apa? Kekuatan apa-apa. Nah, ini keyakinan yang menyimpang dan sesat, tentu saja jin tersebut akan suka. Kalau dia keluar, semakin tertanam pada diri orang tersebut, nah, dengan keyakinan inilah jin tersebut bisa pergi. Sehingga semakin menyimpang. Itu wajar saja. Ya, wajar saja. Keluar tidaknya jin itu tidak membuktikan keabsahan dan kebenaran keyakinan dia tadi. Allahu a'lam. Obat-obat tradisional itu tidak apa-apa, seperti tanaman-tanaman ya, buah-buahan dan lain-lain itu tidak masalah, itu boleh. Kalau yang diberinya obatnya tersebut, tanam-tanaman sakit ini, tanamannya ini ya, itu tidak masalah, akar-akaran ini itu boleh. Itu boleh, itu sama dengan berobat medis juga sebenarnya. Itu salah satu sebab yang dibolehkan. Ya, sebab yang dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu tambahan-tambahan yang dibuat oleh dukun tadi. Itu yang tidak boleh. Kalau itu pada dasarnya boleh. Ya, boleh dianjurkan dan itu tidak masalah. Allahu a'lam. Bagaimana dengan orang yang sudah 20 tahun kemasukan jin? Jahat. Apa masih bisa untuk diruqyah dan bagaimana caranya sementara orang tersebut sudah tidak bisa bicara? Sudah seperti orang gila, tak tahu apa-apa lagi. Bagaimana solusinya? Mohon bantuan Ustaz. Kebetulan dia adalah saudara saya. Kita tidak bisa tahu pasti bahwasannya dia selama ini memang dirasuki jin atau tidak. Bagaimana bisa dipastikan kalau kita belum melihatnya? Oleh karena itu kami tidak juga bisa memastikan kepada penanya, apakah ya saudara Anda yang 20 tahun ini kena jin atau tidaknya sebelum melihat dan memeriksa keadaannya. Silahkan dibawa ke tempat sebagian ustaz-ustaz yang bisa meruqyah, dibawa ke Akademi Dakwah dan Studi Islam Al-Madinah di Merpoyan, mungkin di sana banyak yang akan membantu untuk memeriksa keadaannya. Apa hukumnya bagi orang yang memelihara jin yang bisa mencari yang hilang, mengetahui apa-apa yang dibicarakan orang sehingga menimbulkan adu domba, perselisihan seseorang, dan bagaimana kita menyikapi masalah ini? Para ulama semuanya sepakat, ulama ahlu sunnah wal jamaah, haram hukumnya memelihara jin. Dan biasanya jin tersebut tidak mau dipelihara kecuali setelah orang tersebut melakukan syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh jin tadi atau oleh raja jin yang itu, sehingga jin tersebut mau tunduk dengan syarat orang tadi melakukan perbuatan atau sikap-sikap atau amalan-amalan tertentu. Nah, sesungguhnya bukan jin tersebut yang tunduk, tetapi jin tersebut tunduk untuk menguasai dan menyesatkan orang tadi. Apalagi akhirnya orang tadi mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, bisa mencarikan barang yang hilang aneh di suatu tempat, seorang dukun yang cukup terkenal di daerah Siak sana. Tapi aneh, suatu hari anaknya hilang, dia cari-cari tidak ketemu, minta bantuan warga. Tidak taunya anaknya main dalam kandang ayam dekat rumahnya, di belakang rumahnya. Akhirnya masyarakat pada ngomel semua, katanya dukun bisa ini, bisa itu, anak hilang pun tidak tahu. Jadi omong kosong. Kalau mereka mengetahui bisa mencari ini, itu dan segala macam, itu adalah bantuan dari jin. Dan memelihara jin, bekerja sama dengan jin, ini sudah lama. Sejak setan-setan berusaha menyesatkan manusia. Baca surat Al-Jin, di situ diterangkan. Sebagian orang-orang jahiliyah dahulu kalau mereka melewati sebuah lembah yang mereka khawatirkan di situ ada penunggu-penunggunya, mereka minta perlindungan kepada jin-jin itu. Ya? Jadi memelihara jin itu hukumnya haram dan bisa menyesatkan serta menyimpangkannya dari jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memelihara jin, para sahabat tidak memelihara jin, para ulama juga tidak memelihara jin, dan tidak ada yang patut dipelihara karena jin juga adalah makhluk seperti kita, mukallaf, yang dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hewan yang harus dipelihara. Kalau mau memelihara, peliharalah hewan-hewan yang halal dipelihara. Itu lebih baik. Bukannya jin. Jin juga makhluk seperti kita, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak boleh kita menzaliminya. tidak boleh menzaliminya. Allahu a'lam. Harus kita jauhkan orang-orang yang seperti ini dan tidak boleh datang kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan au kahinan fasa'alahu wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada kahin, dukun, arraf, ramal, orang-orang mengaku mengetahui yang gaib, lalu dia bertanya dan mempercayai ucapannya, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bertaubat, beristighfar, insyaallah Allah Maha Penerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai di situ kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi menambah wawasan kita, membantu kita untuk mensikapi problema-problema atau fenomena yang marak di tengah masyarakat kita hari-hari ini. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.